إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم وجميع إخوان المسلمين من النار ومن كل ما قرب إليها من قول وعمل. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Pertama-tama beliau hafizahullah ta'ala membuka majlis kita dengan memuji dan juga menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala, serta meminta perlindungan dan juga pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar dihindarkan dari kejelekan diri-diri dan juga amalan-amalan kita. Kemudian membacakan tiga ayat yang senantiasa dibacakan oleh seorang yang membuka khutbahnya atau ceramahnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali kalian dalam keadaan berislam. Dan juga kemudian membacakan ayat, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wattaqullaha alladzi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai segenap manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb pencipta kalian yang menciptakan kalian dari satu jiwa, kemudian menciptakan darinya pasangannya. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengembangkan anak keturunannya banyak dari kalangan lelaki dan juga para wanita. Maka hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa kalian memohon kepadanya dan juga memperhatikan dan juga berlindung menjaga hubungan kekerabatan kalian. Hendaknya kalian takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah mengawasi kalian. Dan juga membacakan ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai segenap orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan ucapkanlah ucapan yang tepat. Yuslih lakum amalakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki amalan-amalan kalian dan juga akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan juga rasulnya, maka sungguh dia telah beruntung menang dengan kemenangan yang besar. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, sesungguhnya ucapan yang terbaik adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan petunjuk sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang baru. Dan berhati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang baru, dikarenakan itu adalah suatu kebidaahan, dan setiap kebidaahan itu adalah sesat, dan setiap kesesatan itu tempatnya dalam neraka. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghindarkan kita dan juga menghindarkan siapa saja yang mendengarkan hal ini dan seluruh kaum muslimin dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjauhkan kita dari segala perbuatan yang mendekatkan kita untuk terjatuh ke dalamnya berupa ucapan ataupun perbuatan. Amma ba'du. فحديثنا مع هذه الوجوه الكريمة والآذان الصاغية في هذه الدقائق واللحظات اليسيرة عن سيرة الإمام المجدد العلامة مقبل ابن هادي الوادعي رحمة الله تعالى عليه. Maka pembicaraan kita pada waktu ini, di saat ini, di hadapan wajah-wajah yang mulia ini, dengan pendengaran-pendengaran yang benar-benar memperhatikan adalah terkait tentang seorang imam pembaharu Islam, Allamah Muqbil Abu Abdurrahman Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala. ولا شك أن هذه الدقائق اليسيرة لا تكفي لبيان فضل هذا الإمام وبيان دعوته رحمة الله تعالى عليه وسيرته العطرة، لكننا سنذكر شيئا موجزا ونبذا من سيرته المباركة العطرة حتى نستفيد من هذه السيرة المباركة الطيبة. Dan tidak diragukan bahwa di waktu yang sempit ini kita tidak akan mungkin mampu untuk menyebutkan seluruh keutamaan-keutamaan dan juga kemuliaan Syekh yang mulia ini. Akan tapi kita akan menyebutkan suatu kesimpulan yang ringkas yang menyebutkan tentang sejarah, riwayat hidup, perjalanan dakwah beliau dan juga keutamaan-keutamaan serta kemuliaan-kemuliaan beliau dengan menyebutkan yang terpenting ataupun yang terbaik sehingga kita bisa mengambil manfaat dari sirah perjalanan dakwah beliau. Fa inna dhikra siyari as-salihin wal ulama'i an-nasihin mimma yazidu al-mu'mina khairan wa salahan. Karena sesungguhnya menyebut dan juga mengingat biografi dan perjalanan hidup para orang-orang yang saleh adalah suatu perkara yang bisa menambah kebaikan seorang mukmin dan juga bisa menambah kesalehan orang tersebut. وحسبك بصلاح هذا الرجل ثناء الناس عليه من العرب والعجم من طلاب العلم والدعاة إلى الله ومشائخ السنة فرحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة. Maka cukup bagimu tentang kemuliaan pria ini berupa sanjungan dan pujian manusia dari bangsa Arab ataupun bangsa Ajam, dari kalangan para penuntut ilmu, dari kalangan orang-orang saleh dan juga dari kalangan para masyayikh, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Wa qad thabata fi sahihain anna nabiyyana sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam lamma murra bi janazatin athna as-sahabatu ridwanullahi ta'ala alaiha khairan fa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wajabat wajabat wajabat falamma saluhu قال أثنيتم عليها خيرا وجبت له الجنة أي بثناء الصالحين على تلك النفس الطيبة. Dan telah datang dalam sahihain, sahih Bukhari dan sahih Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam melewati suatu jenazah. Kemudian orang-orang yang menghadirinya pun memujinya dan menyanjungnya dengan sanjungan yang luar biasa baiknya. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam mengatakan wajabat, wajabat, wajabat. Para sahabat mengatakan apa maksud wajabat? Itu sudah harus, mesti. Maka para sahabat, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam mengatakan orang tersebut melewati kita kemudian kalian memujinya dan juga menyanjungnya dengan kebaikan, maka wajabat lahul jannah, maka dia pasti, mesti akan masuk ke dalam surga. Maka pujian orang-orang saleh ini adalah satu rekomendasi terhadap orang-orang yang telah meninggal, terhadap jiwa yang baik tersebut. فَثَنَاءُ الصَّالِحِينَ عَلَى الْمَيِّتِ الْمُسْلِمِ هَذَا مِنْ أَسْبَابِ حُسْنِ الْخَاتِمَةِ وَمِنْ عَلَامَاتِ بُشْرَى الْخَيْرِ لَهِ. Maka pujian orang-orang yang saleh terhadap satu mayat muslim, seorang mayat yang muslim, dengan pujian yang baik ini adalah salah satu sebab yang menunjukkan tentang husnul khatimah, baiknya penutupan akhir riwayat orang tersebut dan juga termasuk kabar gembira bagi sang mayat. Wa min mu'taqadi ahli sunnah wal jamaah anna man mata min as-salihin turja lahu al-jannah fa narju min Allah subhanahu wa ta'ala lana wa lakum wa li jami'i mashayikhina al-kiram al-ahya'i wal amwat جنة الفردوس الأعلى. Dan dari akidah ahli sunnati wal jamaah, keyakinan ahli sunnati wal jamaah, bahwa siapa saja yang meninggal dari kalangan orang-orang salihin maka diharapkan baginya untuk mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kami mengharap dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk diri kami, Untuk kalian para pendengar dan untuk seluruh masyayikh-masyayikh kami, baik yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia, agar Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan mereka dalam jannatul firdaus. وَذِكْرُ سِيَرِ الْعُلَمَاءِ النَّاصِحِينَ وَالْعُلَمَاءِ الْمُرَبِّيِينَ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ هَذَا مِنْ شُكْرِهِمْ عَلَى فَضْلِهِمْ وَعَلَى جُهُودِهِمْ. Dan menyebutkan serta mengingat riwayat hidup sejarah para ulama, penasehat, dan juga para ulama yang membimbing umat ini. Ini adalah salah satu bentuk syukur kita kepada mereka dan juga bentuk syukur kita terhadap keutamaan kemuliaan yang mereka berikan kepada kita. Wa aidan fihi bayanu fadlihim wa qadrihim lilladheena yajhaluna hadha al-maqam al-'azhim ma lahum min fadlin wa ma hum 'alayhi min al-qadr. Dan dalam hal ini juga terkandung dalamnya penjelasan tentang keutamaan dan juga derajat martabat mereka terhadap orang-orang yang tidak mengenal dan juga tidak mengetahui tentang keberadaan mereka, tentang kedudukan dan juga kemuliaan mereka. Wa katsiran ma nadhkuru fi tarajimi rijali wa isnad al-Imam al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi ba'd tarajimi wa siyari ha'ula'i al-a'imma war-ruwati wal-muhaddithin wa nadhkuru katsiran anna dhalika yu'tabaru tarbiyatan li talib al-'ilm khassa wa lil-ummati 'amma 'ala tilka as-sira al-'azimah al-'atirah. Dan seringkali kita menyebutkan pada pelajaran Sahih Bukhari, pada sanad-sanad rijal-rijal Sahih Bukhari, kita menyebutkan tentang riwayat hidup para perawi yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kita menyebutkan tentang biografi mereka, kita menyebutkan tentang kemuliaan-kemuliaan mereka, yang di mana hal itu sebagaimana sering kita sebutkan adalah sebagai tarbiyah bagi para penuntut ilmu secara khusus dan juga terhadap kaum muslimin secara umum dalam penyebutan tentang riwayat hidup mereka yang mulia lagi agung. Fayaqtabisu min akhlaqihim wa yaqtafi atharahum wa yata'allamu min sabrihim wa thabatihim. Sehingga mereka pun bisa mengikuti jejak-jejak langkah yang mereka lakukan, sehingga mereka bisa merasa cukup dengan metode yang mereka telah tempuh, sehingga mereka pun bisa mencontohi mereka. Wa hadithuna an hadha al-imam al-mujaddid rahmatullahi ta'ala alayhi sayakunu awwalan an ismihi wa sifatih wa aydan an ba'di sajayah wa karamihi wa tawadu'ah. Dan pembicaraan kita, perbincangan kita tentang imam yang satu ini, yaitu Imam Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, insyaAllah akan dimulai dari penyebutan nama dan juga sifat-sifat beliau, serta kemuliaan, kedermawaan, serta rendah diri beliau. Wa aydan an syaja'atihi wa sad'ihi bilhaqq wa hirsihi ala talabil ilm. Demikian juga tentang keberanian beliau dan juga kehebatan atau keperkasaan beliau dalam menegakkan kebenaran dan juga tentang caranya beliau dalam menuntut ilmu. وأيضا عن جهوده العظيمة في نصرة الدين والسنة النبوية. Dan juga upaya beliau yang agung dalam menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. ثم بعد ذلك عن وفاته رحمة الله تعالى عليه وعن تربيته لطلابه وعن بقاء الدعوة العظيمة بعد وفاته. Kemudian setelah itu kita akan menyebutkan tentang wafat beliau dan juga tentang tarbiyah yang beliau curahkan kepada para penuntut ilmu dan juga tentang adanya dan juga masih berlanjutnya markas pondok pesantren yang beliau tinggalkan. Amma ismuhu famasyhurun fahuwa Muqbil ibn Hadi ibn Muqbil al-Wadi'i al-mukna bi Abi Abdurrahman rahmatullahi ta'ala alaihi. Adapun nama beliau adalah sudah masyhur, nama beliau adalah Muqbil bin Hadi ibn Muqbil al-Wadi'i dengan kunyah Abu Abdurrahman alaihi rahmatullah. Hashidiyun Hamdaniyun Yamani. Beliau dari kabilah Hashidi Hamdani al-Yamani. Wulida rahmatullahi ta'ala alaihi fi qaryati Dammaj min biladi Sa'dah. Beliau rahimahullah dilahirkan di satu kampung yang disebut dengan Dammaj di Kabupaten Sa'dah. Wa kana fi sanati ay al-wilada fi sanati 52 wa 300,000 Hijriyah. Yang di mana lahirnya beliau bertepatan pada tahun 1352 Hijriyah. ونشأ يتيما رحمة الله تعالى عليه. Beliau tumbuh besar dalam keadaan seorang anak yatim, semoga Allah merahmatinya. وهذه حكمة رب العالمين سبحانه وتعالى. فإن الشخص قد يكون يتيما وقد يكون أعجميا وقد يكون وضيع النسب فيكرمه الله عز وجل بكرامات عظيمة ومن ذلك هبة العلم. Dan ini adalah salah satu bentuk kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada beliau. Mengapa? Dikarenakan bisa saja seseorang itu tumbuh besar dalam keadaan yatim, biasanya berasal dari seorang bangsa ajam, bisa saja dia berasal dari seorang yang keturunan rendahan. Bersamaan itu Allah Subhanahu wa taala memuliakannya dengan anugerah yang luar biasa. Dengan cara kemuliaan tersebut adalah hibatul ilm, anugerah kemuliaan ilmu. Wa amma hay'atuhu faman 'arafahu faqad 'arafa wa man lam ya'rifhu fa innahu kana rahmatullahi ta'ala 'alayhi mutawassita al-qamah nahif al-jism. Adapun tentang jasad model beliau, maka semuanya telah mengetahui. Orang-orang yang pernah melihatnya mengetahui keadaan tubuh beliau. Adapun yang tidak pernah mengetahuinya, maka beliau adalah seorang yang mutawassitul qamah, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Nahifan, seorang yang kurus. Wa kana rahimahullahu ta'ala kausajan, bima'na kanat lihyatuhu fi dhiqnihi wa laysa lahu lihyatun fil 'aridain. Dan beliau rahimahullahu ta'ala hanya punya jenggot kausajan, yaitu jenggotnya kayak orang-orang Indonesia ya, keumumannya, tidak ada cambangnya. Wa kana hinti al-lawn bima'na abyad wa bihi humra ma'ila ila al-qatama. Dan beliau adalah seorang yang berkulit berwarna putih kemerah-merahan. Wa kana aqna al-anf rahmatullahi ta'ala alayhi mutawassita al-aynain ma'ala ma'anin wa hiddah. Dan beliau rahimahullahu ta'ala aqna al-anf طيب. Dan hidung beliau agak sedikit lancip, meruncing, dan juga matanya tidak terlalu besar. وكان رحمة الله تعالى عليه مستطيل الوجه صبط الشعر. Dan beliau rahimahullahu taala wajahnya panjang, memanjang, dan juga rambutnya panjang. وكان قليل الشيب وكان لين الراحة بمعنى في كفه لين واضح من سلم عليه شعر بذلك. Dan beliau rahimahullahu taala sedikit ubannya sedikit dan tangannya sangatlah lembut, yaitu barang siapa yang menyalami beliau akan merasakan bahwa akan mengetahui bahwa beliau adalah seorang yang lembut tangannya. Hadza syai'un fi wasfi khalqihi amma fi wasfi akhlaqihi fa innaha 'azimatun jiddan. Ini sedikit dari penyebutan tentang bentuk tubuh beliau. Adapun tentang akhlak, perangai beliau, maka sangatlah agung. وكان مع صفتي ذلك الخلق يلبس لبسا عاديا يلبس ذلك اللباس الذي يلبسه طلاب العلم. Bersamaan dengan itu beliau rahimahullahu taala berpakaian pakaian yang biasa sebagaimana dipakai oleh para penuntut ilmu. يلبس القميص وايضا عليه عمامته. Beliau menggunakan kamis dan juga beliau menggunakan imamah. وكثيرا ما يلبس جبته التي i'tadaha thullabul ilmi fi bilad al-Yaman. Dan keseringannya beliau rahimahullah menggunakan jubah, itu jaket yang sudah terbiasa digunakan oleh para penuntut ilmu di negeri Yaman. Wa aidan 'alayhi janbiyatuhu wa musaddasuhu alladhi huwa 'adatu libasi wa zinati al-Yamani anna 'alayhi al-janbiya wa hakadha musaddasuhu ma'ahu. Dan demikian juga beliau menggunakan jambiyah, ya pedang. Katanya orang pedang bengkok tapi tidak bengkok. Gambarannya saja bengkok, jambiyah, dan juga di sana ada pistolnya, yang di mana perkara ini adalah suatu perhiasan yang dikenakan oleh orang-orang Yaman pada umumnya. Man nadhara ilayhi ka'annama yanzuru ila ayyi shakhsin yamani. Kalau dia memperhatikan beliau rahimahullah, maka dia akan melihat beliau adalah seorang sebagaimana bangsa orang Yaman lainnya. Falam yakun mutamayyizan fi libasihi. Libasuhu ka libasi ghairihi min al-yamaniyyin. Maka beliau tidak bisa dibedakan dengan dari segi pakaian dengan orang lain. Pakaian beliau sama dengan orang-orang Yaman lainnya. Lakinna sum'ah kanat 'azimah jiddan حتى أن أناسا كانوا يتصورونه في بلاد اليمن أنه ضخم الجثة وأنه كث اللحية. الله أعلم هذا الرجل ما صورته. Bersamaan itu, keharuman nama beliau sangatlah tersebar dan terkenal di negeri Yaman. Sampai-sampai orang-orang yang belum pernah menyaksikannya menganggap dan juga menghayalkan bahwa beliau itu adalah seorang yang besar badannya, tebal jenggotnya, seakan-akan adalah seorang yang luar biasa. ولما خرج دعوى رحمة الله تعالى عليه إلى مدينة صنعاء وألقى محاضرة اجتمعت الأمة وامتلأ المسجد وامتلأ الصرح واكتظ الناس والكل يتشوف من النوافذ وفي الأبواب يريد أن ينظر صورة الإمام الوادعي. Maka tatkala beliau rahimahullahu taala pergi keluar untuk berdakwah ke kota Sana, maka manusia pun memenuhi masjid. Bahkan halaman masjid pun penuh. Di jalanan-jalanan masing-masing orang-orang berusaha untuk melihat beliau, ada dari jendela, ada dari pintu, seluruhnya hendak melihat bagaimanakah bentuk keberadaan keadaan Syekh Muqbil rahimahullah. Falamma qama wahadara alqa muhadaratahu wa nasaiha nadhara ba'dhu an-nas fa idza bihim yaruna rajulan ka'adati al-yamani rajulan ka ghairihi min al-yamaniyin. Maka tatkala beliau rahimahullah berdiri menyampaikan ceramah pidato beliau, maka orang-orang pun menyaksikan bahwa ternyata beliau adalah seorang biasa yang di mana keadaannya seperti orang-orang Yaman lainnya. Lakinnahu rahimahullahu taala kana idza takallama asma' wa idza jaraha awja'. Akan tapi beliau rahimahullah apabila beliau berbicara pembicaraannya itu didengar, dan apabila beliau mencela maka celaan beliau betul-betul melukai. Wa idza nataqa bihaqqin sada'. Dan apabila beliau berbicara tentang kebenaran maka beliau pun menegakkannya perkasa. Hatta anna min al-hadirin man ra'a Syekh Muqbilan qala ahadha huwa ar-rajul alladhi aqama ad-dunya wa aq'adaha ahadha huwa ar-rajul yata'ajjabu anna hadhihi hiya khilqatuhu rahmatullahi ta'ala alayhi kana yatasawwaruhu 'aziman asadan. Maka tatkala beliau rahimahullahu taala berbicara kemudian orang-orang menyaksikannya, maka orang-orang akan terheran, apakah ini orangnya? Inikah orang yang apabila dia berbicara dia bisa menegakkan dan juga mendudukkan dunia? Apakah ini orangnya? Yaitu dikarenakan sebelumnya dia menyangka bahwa dia adalah seorang yang luar biasa besarnya bagaikan singa. Wa ma binisbati li akhlaqihi al-'azima wa sajayah al-karima. Adapun ditinjau dari kemuliaan akhlak budi luhur beliau, فقد حباه رب العالمين جل وعلا بأخلاق عظيمة وأخلاق رفيعة للغاية. Maka sungguh Rabbul Alamin telah memberikan anugerah kepada beliau berupa akhlak-akhlak yang mulia dan budi pekerti yang tinggi. ما شهدت عيني مثله قط رحمة الله تعالى عليه. Yani mana kata beliau, mataku ini tidak pernah melihat seorang pun yang semisal dengan beliau. Semoga Allah merahmatinya. وَمَنْ تَعَرَّفَ عَلَيْهِ قَالَ أَبَّ وَتَارَ يَقُولُ بَلْ هُوَ لِحُنُوِّهِ وَشَفَقَتِهِ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ. Maka siapa saja yang memperhatikan beliau, maka bisa saja dia akan mengatakan beliau adalah seorang ayah. Atau bisa saja dia akan mengatakan beliau adalah seorang ibu. Saking lembut dan kasih sayang beliau, penyayang beliau terhadap siapa saja. وَقَدْ جَاءَ فِي تَرَاجِمِ بَعْضِ السَّلَفِ مِنْ رِجَالِ الْبُخَارِ أَنَّهُ كان كالأب والأم للمساكين وهكذا كان الإمام الوادعي كالأب والأم لطلابه خاصة وللناس عامة. Dan telah berlalu pada penjelasan penyebutan sirah sejarah sebagian dari para perawi, para imam, para salaf yang kita lalui dalam Sahih Bukhari, di antara mereka ada yang dikatakan sebagai ibu dan juga ayah bagi orang-orang miskin. Demikian juga al-Imam al-Wadi'i rahimahullah, maka sesungguhnya beliau adalah bagaikan ayah dan juga ibu bagi para penuntut ilmu yang ada di hadapannya dan juga bagi kaum muslimin secara umum. Kanat tadhharu hadhihi sajaya al-'azima fi ahwalihi akthar min aqwalihi wa fi mawaqifihi aydhan akthar min hikayatihi. Maka kemuliaan tersebut itu bisa dilihat, bisa dilihat akan tampak pada keberadaan beliau lebih banyak dibandingkan ucapan-ucapan beliau. Demikian juga pada mauqif keteguhan beliau dibandingkan dengan berita-berita yang telah disebarluaskan dari beliau. Man nadhara ilaihi ra'a zuhda, wa man nadhara ilaihi ra'a tawadhu', wa man nadhara ilaihi aidan syahida al-'ilm an-nafi'. Maka siapa saja yang melihat kepada beliau maka dia akan melihat zuhud. Barang siapa yang memandang kepada beliau maka dia akan melihat tentang tawadu, rendah diri. Barang siapa yang memperhatikan beliau maka dia akan mengaraih ilmu yang bermanfaat. وَمَنْ إِسْتَنْصَحَهُ أَعْطَاهُ النَّصِيحَةِ. Dan siapa saja yang meminta nasihat kepada beliau, beliau akan berikan nasihat. كَأَنَّمَا يَنْصَحُ الْوَالِدُ وَلَدَهُ. Yang dimana nasihat tersebut bagaikan nasihat seorang ayah terhadap anaknya sendiri. وَكَمَا تَنْصَحُ الْأُمُّ لِابْنِهَا. Dan bagaikan seorang ibu yang memberikan nasihat kepada anaknya sendiri. كان عظيم النصح رحمة الله تعالى عليه. Beliau adalah seorang yang luar biasa dan memberikan nasihat, semoga Allah merahmatinya. وكان يحب طلاب العلم حبا عظيما. Dan beliau sangat senang, cinta terhadap para penuntut ilmu. ومن حبه لطلاب العلم كان يقول أنا ليس لي أبناء وأنتم أبنائي. Saking cintanya beliau kepada para penuntut ilmu, beliau pernah mengatakan, saya tidak punya putra. Dan sesungguhnya kalian wahai para penuntut ilmu adalah putra-putraku. Kana rahimahullah ta'ala yu'ti ma'indahu لطلاب العلم يعطي كل ما عنده لطلاب العلم. Beliau rahimahullahu dahulu kala memberikan segala sesuatu yang ada yang dimiliki oleh beliau kepada para penuntut ilmu. كثير من الأموال التي جاءت له خاصة وأيضا في مرضه الذي مات فيه من أجل علاجه كان يرسلها لطلابه. Kebanyakan dari harta beliau yang dikirim khusus untuk beliau dan juga harta-harta yang diberikan kepada beliau untuk pengobatan beliau, kebanyakannya beliau kirim untuk para penuntut ilmu. Wa kana rahimahullahu ta'ala ma'a 'azim karamihi idza ja'ahu ahadun imma li maradin aw li hajatin yas'aluhu kana yadkhulu ila baytihi. Dan fa idza lam yajid shay'an kharaja wa 'aynahu tadrifan lakinnahu yaqul sayuyassirullahu ya bunay. Dari bentuk kedermaan beliau yang luar biasa, dahulu apabila datang seorang pengunjung kepada beliau, datang seorang yang berziarah membesuk beliau dikarenakan sakit atau yang semisal dengan itu, atau orang yang datang meminta kepada beliau, maka beliau pun datang masuk ke dalam rumahnya. Dia pun bertanya, apakah ada sesuatu yang bisa kita berikan kepada orang tersebut? Kalau beliau tidak mendapati sesuatu yang bisa diberikan kepada orang itu, beliau pun keluar sedangkan air matanya bercucuran dan mengatakan, semoga Allah akan mudahkan. Sungguh Allah akan mudahkan hal ini wahai anakku. Kana min tawadhu'ihi wa zuhdihi rahmatullahi ta'ala alaihi annahu u'tiya ba'd al-mal al-kathir min ajli an yusliha baytahu wa yabniya lahu baytan akbar fa inna ghuraf baytihi dhayqa والسقف قصير أيضا قريب وهو من اللبن من الطين فأعطي ذلك المال فلما وصل المال إليه نظر إلى المسجد فجعله في مصلحة المسجد فعاد صاحب المال بعد فترة ينظر أين البيت من أجل أن تبني بيتا قال هذا هو البيت نعم بيت الله المسجد نعم. Dan dari bentuk zuhud beliau dan juga tawadhu rendah dirinya beliau rahimahullah, dahulu ada orang yang pernah mengirimkan uang untuk beliau untuk membangun rumahnya. Rumahnya, kamarnya sangat kecil, atapnya rendah, sehingga beliau dikirimi uang untuk membangun rumahnya agar beliau membangun rumah yang lebih luas. Maka tatkala uang tersebut telah sampai di tangan beliau, maka beliau pun melihat ke arah masjid. Kemudian beliau membelanjakan harta tersebut untuk kemaslahatan pembangunan masjid. Kemudian setelah itu, beberapa saat kemudian orang yang memberikan uang pun datang mengunjungi Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah dan melihat rumahnya masih seperti semula. Dia mengatakan, mana rumahnya? Mana uang yang seserahkan untuk membangun rumah? Maka beliau menunjuk ke arah masjid. Inilah rumahnya. Ini baitullah, rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Walamma dhukra li Syekh Al-Allamati Al-Albani rahimahullah ta'ala بيت الإمام الوادعي وأنه من الطين وأنه بالوصف الذي ذكرناه قال تلك حياة المحدثين تلك حياة المحدثين أي المحدثين من السلف تتكالى الإمام الألباني رحمه الله diceritakan kepadanya tentang keberadaan rumah الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله yang dimana rumahnya terbuat dari tanah bata-batanya terbuat dari tanah liat dan dalam keadaan yang telah kita sebutkan tadi, maka beliau rahimahullah, yaitu Al-Imam Al-Albani rahimahullah mengatakan, tilka hayatus salaf, tilka hayatul muhaddithin, tilka hayatul muhaddithin, begitulah hidupnya para muhaddithin, begitulah hidupnya para muhaddithin, yaitu para muhaddithin dari kalangan para salaf. Wa kana rahimahullahu ta'ala azima at-tawadu'i ma'a zuhdihi wa azimi karamihi hatta innahu kana yaqul lawla annahu yuhda ilayya ay min al-thiyab allati tarawnaha نظيفة وأيضا جديدة قال لخرجت إليكم في ثياب مرقعة وممزقة dan beliau rahimahullahu ta'ala seorang yang sangat zuhud, tawadu dan juga sangatlah mulia sampai-sampai pernah dia mengucapkan seandainya bukan pakaian yang dihadiahkan diberikan kepadaku yang kalian lihat saya sekarang ini yaitu pakaiannya agak bersih maka sungguh saya tidak akan maka sungguh kalian akan melihat saya keluar dengan pakaian yang robek-robek. ومن زهده أيضا وكرمه رحمة الله تعالى عليه لما جاءه بعض الضيوف ينظر هل يجد شيئا من أجل أن يقدم لهم أي ما يذبحه فلم يجد شيئا لكنه ذكر جملا صغيرا كان له يسمى قعودا له سنتان وكان الطلاب قد ألفوه ويلعبون معه فعندئذ عزم الشيخ وأمر بذبح القعود ذبح ذلك الجمل فقيل له يا شيخ وناشده الطلاب ألا يفعل ذلك قال لا والله لتذبحنه من أعز علي منكم أنتم أعز علي من هذا المال وأنا أريد أن أكرمكم أي وأكرم أيضا أضيافي dan beliau dahulu kala apabila datang pernah didatangi dikunjungi oleh beberapa tamu maka beliau pun memerhatikan dan melihat apakah ada yang bisa disajikan kepada para tamu tersebut, maka beliau tidak dapatkan sesuatu apapun. Kemudian beliau pun berpikir-berpikir, kemudian dia mengingat bahwa beliau memiliki seekor onta, anak onta yang umurnya usianya masih 2 tahun. Namanya Qa'ud. Beliau memberi nama dengan nama Qa'ud, yang dimana onta tersebut adalah seekor onta yang telah jinak. Sering dimainkan dan juga sering dipermainkan oleh para penuntut ilmu. Maka beliau rahimahullahu ta'ala pun azam bertekad untuk menyembelih onta tersebut. Maka para penuntut ilmu pun berusaha untuk menghalang beliau dan mengatakan, jangan engkau lakukan itu, hai syekh. Maka beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, apa yang harus saya lakukan? Demi Allah, saya akan sungguh kalian akan harus menyembelih qa'ud, yaitu onta beliau yang umurnya 2 tahun tadi. Demi Allah, siapa yang lebih mulia? Apakah onta itu, harta tersebut lebih mulia di hadapanku, ataukah kalian dan juga para tamuku yang lebih mulia, yaitu beliau lebih memuliakan tamu dan juga para penuntut ilmu, mereka menyembelih dan memberi makan, kemudian beliau memberi makan kepada para penuntut ilmu dan juga para tamu-tamu beliau. Dzalikal rajulul imam rahmatullahi ta'ala alaihi, uridat alaihi dunya miraran, fa'arada anha, wa zahida fiha. Pria itu adalah seorang imam, tokoh, yang patut untuk dikata contohi. Kebanyakannya seringkalinya beliau dipapangkan, ditawari dengan perkara-perkara kehidupan dunia, maka beliau pun berpaling darinya. لو شاء أن يأخذ على كتبه ومؤلفاته حقوقا لصار مليونيرا لكنه لا يأخذ حقوقا على طبع كتبه كلها. Seandainya beliau mau mengambil hak-hak beliau pada cetakan-cetakan buku-buku dari buku-buku yang beliau tulis, maka mungkin beliau bisa saja menjadi seorang yang miliuner. Akan tapi bersamaan itu, beliau tidak pernah mengambil sedikit pun sepeser pun dari buku yang dicetak oleh para pencetak. وَإِذَا وَصَلَتْ إِلَيْهِ بَعْضُ الْكُتُبِ مِنْ مَطْبُوعَاتِهِ وَكُتُبِهِ وزعها وفرقها بين طلابه وفي الزائرين والضيوف الذين يزورونه. Apabila sebagian dari cetakan buku tersebut sampai kepada beliau dari tulisan-tulisan beliau, maka beliau pun membagi-bagikan buku tersebut kepada para penuntut ilmu, kepada para tamu dan juga para pengunjung yang datang kepada beliau. Fi zamanin an-nasu yalhathuna fihi aw fi dhalika az-zaman 'ala ad-dunya wa huwa yazhadu fi ad-dunya wa fawq hadha يؤلف كتابا في ذم المسألة ذم المسألة الشحاذة. Di mana beliau hidup di zaman manusia sangat gila, gila dunia, dan beliau hidup dalam keadaan zuhud yang sebagaimana yang disebutkan tadi. Bersamaan itu juga beliau rahimahullahu taala membuat satu risalah tulisan yang disebut dengan dhammul mas'alah, tercelanya meminta-minta, tercelanya mengemis. وكان يقول رحمة الله تعالى عليه والله لو عرض علي ملك اليمن وملك غير اليمن أي أن أتولى الرئاسة والملك قال والله ما قبلت ذلك الحمد لله الذي حبب إلى قلوبنا العلم. Dan beliau dahulu pernah mengatakan, demi Allah, seandainya saya mau ditawarkan dan diberikan kerajaan rakyat Yaman, yaitu kepemimpinan Yaman, dan juga kepemimpinan dari selain negeri Yaman, demi Allah, saya tidak akan mau menerimanya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Allah telah membuat saya lebih cinta terhadap ilmu. Wa min zuhdihi rahmatullahi ta'ala alaihi wa sidqihi fi talab al-ilm, kana yatlubu al-ilma lillahi azza wa jal. Indama darasa fi biladi al-haramain, wa'utiya shahadat al-majistir, anzar, هذه الشهادة الرفيعة قال والله إنها لا تساوي عندي بعرة هذه الشهادة لا تساوي عندي شيء أي فأنا طلبت العلم ليس من أجل الشهادة ولكن من أجل أن أعلم نفسي وأرفع الجهل عن نفسي وأن أعلم الأمة وأخدم الإسلام. Dan dari antara bentuk zuhud beliau rahimahullah dan yang menjelaskan tentang jujurnya beliau dalam menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu tatkala beliau mendapatkan satu syahadah, ijazah keluarnya beliau, lulusnya beliau dari Jamiah Islamiyah, maka beliau pernah mengatakan bahwa demi Allah, syahadah tersebut, ijazah tersebut tidak ada bandingannya, tidaklah sebanding dengan ba'arah, kotoran binatang di hadapan saya. Dan ini menunjukkan bahwa beliau rahimahullahu ta'ala bukanlah menuntut ilmu hanya untuk sekedar mencari ijazah tersebut. Akan tapi beliau menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala agar dia bisa mengamalkan ilmu tersebut, menyampaikannya kepada umat dan memberikan bimbingan dan juga nasihat kepada umat. Wa kana rahimahullahu ta'ala azim at-tawadu' ma'a ghazarati ilmihi wa rusukhihi fil ilm. Hatta innahu rahmatullahi ta'ala alaihi qal ana a'tabiru nafsi taliba ilm ila an amut. Ana talibu ilmin ila an amut. Dan di antara bentuk rendah dirinya yang luar biasa, beliau rahimahullahu taala padahal dalamnya ilmunya, luasnya pemahamannya, pemikirannya, bersamaan itu beliau rahimahullahu taala pernah mengatakan ana a'tabiru nafsi talibal ilm ila an amut. Saya menganggap diriku ini hanya sekedar penuntut ilmu biasa sampai saya meninggal. Fi zamanin annas yaquluna الإمام من الناس العلماء المجددون يقولون إمام وآخر يقول مجدد وثالث يقول نصر السنة إلى غير ذلك وهو يقول أنا طالب علم إلى أن أموت منهج السلف طلب العلم من المحبرة إلى المقبرة. di waktu itu di saat itu para manusia menyanjung dan memuji beliau. Siapa manusia yang dimaksud di sini? Para ulama. Dari kalangan para ulama, di antara mereka ada yang mengatakan bahwa beliau adalah seorang imam, seorang panutan. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa beliau adalah seorang mujaddid, pembaharu Islam. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa beliau adalah nasirus sunnah, seorang yang menegakkan, menolong sunnah. Bersamaan itu, beliau hanya mengatakan, ana talibul ilm. Saya hanya sekedar penuntut ilmu biasa, sampai saya meninggal dunia. Yaitu saya tidak akan lepas dari perkara tersebut. Dan ini adalah akidah. Ini adalah metode yang ditempuh oleh para salaf menuntut ilmu minal makharah ilal makbarah dari mahbarah. Minal mahbarah ilal makbarah dari usia kecil sampai meninggal makbarah kuburan. Walamma intasharat da'watuhu wa kathura tullabuhu wa dha'asituhu rahmatullahi ta'ala alaihim kana yaqul laysa bihawlina wala biquwwatina wala bi'ilmina ولا بفصاحتنا ولا بذكائنا ولا بشيء إنما هو شيء أراده الله عز وجل. Dan tatkala dakwah beliau telah tersebar, ilmu beliau telah meluas, dan juga para penuntut ilmu semakin banyak, maka beliau dahulu kala hanya bisa mengucapkan la biquwwatina. Hal ini kita raih bukan dikarenakan kekuatan kita, bukan kita raih dikarenakan kehebatan kita, tidak kita raih dikarenakan kepasihan kita dalam berbicara, tidak kita raih dikarenakan kejeniusan kita ataupun segala sesuatu, kita tidak meraihnya dengan hal-hal itu. Akan tapi kita meraihnya bi syai'in aradahullah, memang dikarenakan ini adalah satu perkara yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Wa indama kana yatihi as-sahafiyun fayaquluna ma hadha as-sit alladhi balagha al-'alam ila al-mashariq wal-maghrib muqbil muqbil muqbil al-wadi'i al-wadi'i ma hadha as-sit fayaqul hadha syai'un aradahu Allah 'azza wa jalla شيء أراده الله. نحن لا نتصور هذا الانتشار لكن شيء أراده الله. Maka tatkala suara pujian atau sanjungan tentang sebutan-sebutan beliau telah menyebar luas sampai kepada penjuru-penjuru dunia, orang-orang pun berkata, apa suara ini? Itu suara sanjungan apa ini? Setiap kali datang mukbil al-wadi'i, mukbil al-wadi'i, mukbil al-wadi'i, apa ini? Maka beliau hanya menjawab, hadza syai'un aradahullah. Perkara ini adalah sesuatu yang memang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Kami tidak menginginkan untuk suara tentang kami tersebar luas, akan tapi ini adalah suatu perkara yang memang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Wa lamma sami'a min ba'dihin aw min ba'd tullabihin annahum yaqulun da'watu mukbil, da'watu mukbil, da'watu al-wadi'i. كان يقول لا تقولوا دعوة مقبل ولا تقولوا دعوة الوادعي قولوا دعوة أهل السنة والجماعة فمقبل لا يساوي بصلة. Maka tatkala beliau rahimahullah mendengar sebagian dari para santri-santri beliau keluar berdakwah dan menyampaikan kepada manusia dakwah mukbil, inilah dakwah, cara dakwah mukbil, inilah dakwah al-wadi'i, inilah dakwah mukbil, inilah dakwah al-wadi'i, maka beliau rahimahullahu taala memberikan teguran kepada mereka, la taqul da'wata mukbil wa la taqul da'wata al-wadi'i, jangan kalian katakan ini dakwahnya mukbil, cara dakwahnya al-wadi'i, akan tapi inilah dakwah ahli sunnati wal jamaah secara umum. Mukbil itu tidaklah sebanding dengan sebuah bawang, kata beliau. Wa kana rahimahullahu taala sarihan wadihan fi da'watihi, sarihan wadihan fi da'watihi, حتى إنه كان يقول نحن لا نعد الناس بشيء، نحن ما عندنا شيء، لا نعدهم برتب عسكرية ولا بدرجات وظيفية ولا بأموال ولا بشيء، ولكن نرجو من الله أن يحقق لنا ولهم، أي من استجاب للحق والسنة، جنة، الجنة التي عرضها السماوات والأرض. Dan tatkala dakwah beliau telah meluas, beliau rahimahullahu taala senantiasa mengatakan, kami tidaklah memberikan janji-janji kepada orang. Kami tidak pernah memberikan janji kepada seorang pun. Kami tidak memberikan kepada seorang pun janji agar mereka mendapatkan jabatan pada pasukan askariyah, ketentaraan. Kami juga tidak memberikan janji jabatan-jabatan pekerjaan. Kami juga tidak memberikan janji berupa harta ataupun sesuatu apapun. Akan tapi kami hanya bisa, dan kami hanya bisa mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita surga, yaitu dikarenakan kita menjawab dan juga mengamalkan sunnah agama Allah Subhanahu wa taala. Kana rahimahullahu taala harisan ala isalil khair lil ghair wa hadha min al iman bal min kamal al iman wa harisan ala ta'limil muslimin biqadri al imkan. Dan beliau rahimahullahu taala seorang yang sangatlah bersungguh-sungguh untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Dan ini adalah salah satu bentuk iman, bahkan inilah kesempurnaan iman. Hatta innahu rahmatullahi ta'ala alaihi kana yufid wa yu'allim kullaman yajiduhu wa kullaman yazuruhu hatta zairuna ya'tuna ilaihi fayaqul indak hadhihi alfa'ida wa indak hadha as-su'al yuridu ifadatahu wa ta'lima. Dan beliau, dari bentuk nasihat beliau yang sebelumnya tadi kita lupakan, beliau mengajari siapa saja yang beliau dapatkan sesuai dengan kemampuannya. Dan di antara bentuk kesempurnaan iman beliau itu nasihat beliau yang luar biasa, beliau senantiasa dan suka untuk memberikan nasihat dan juga faedah kepada siapa saja yang beliau datangi. Sampai-sampai sebagian para tamu-tamu yang berkunjung kepada beliau, Beliau berikan faedah, beliau katakan kepadanya, indak hadhil faedah, ini ada satu faedah untukmu. Indak hadha soal, ini ada satu pertanyaan untukmu, dan semisal dengan itu. Wa kana yaqulu li thullabihi inni atamanna an usqiyakum al-ilm kama usqiyakum al-ma. Bima'na law kana 'indi istita'a an ati ila kulli wahidin minkum wa asqih kullama 'indi wa fi sadri min al-'ilm la saqaytuhu. Asqiyakum kullakum kama usqiyakum al-ma. Atamanna dhalik an usqiyakum al-'ilma kullah. Dan beliau dahulu pernah mengatakan, saya sangatlah berangan-angan, seandainya saya mampu, saya akan menuangkan bagi kalian ilmu sebagaimana saya bisa menuangkan bagi kalian air. Yaitu beliau mengharapkan dan juga mengangankan, seandainya beliau mampu untuk menuangkan seluruh ilmu yang ada pada diri beliau, yang tertalam, tertancap dalam diri hati beliau, maka beliau akan menuangkannya seluruh ilmu tersebut kepada kalian, berikan satu persatu, sebagaimana beliau bisa menyuguhkan air kepada para penuntut ilmu, santri-santrinya. وكان يقول رحمة الله تعالى عليه عند أن كانوا يطلبون منه تعالى عندنا دعوة في بلادنا وفي قريتنا كان يقول أتمنى أن أذهب إلى كل مسجد وأن أدعو في كل مسجد أتمنى ذلك. Dan beliau rahimahullahu taala apabila diundang untuk berdakwah ke suatu tempat, maka beliau rahimahullahu taala mengatakan atamanna, saya sangat mengharap, saya sangatlah menginginkan, saya sangatlah mengharapkan untuk saya bisa mendatangi seluruh masjid yang ada pada setiap kampung, dan saya berdakwah dan menyampaikan kebaikan. ولصدقه رحمة الله تعالى عليه نشر الله عز وجل دعوته فصارت في مساجد كثيرة في المشارق والمغارب في بلاد العرب وفي بلاد العجم. Dan di antara bentuk jujurnya dakwah beliau rahimahullahu taala, di antara bukti tentang jujurnya dakwah beliau rahimahullahu taala, maka kebanyakan masjid-masjid terisi oleh murid-murid beliau rahimahullahu taala dari arah timur ataupun barat. Wa man shahida majalis asy-syekh Muqbil rahimahullahu taala alaihi yudriku dzalika tamaman wa yalhadhu dzalika na'am amran wadhihan annahu kana harisan ala an yuwassil al-fa'ida wal ma'luma wal 'ilm ila kulli ahadin. Dan barang siapa yang menghadiri majelis-majelis beliau rahimahullah, maka sungguh dia bisa menyaksikan hal yang kita sebutkan tadi, bisa merasakan bahwa beliau rahimahullahu taala adalah seorang yang betul-betul antusias sungguh-sungguh untuk bisa menyampaikan satu ilmu faedah kepada setiap penuntut ilmu. Saltu syakhsan min al-hurras alladhina saru hurrasan lahu fi awakhir wafatihi wa kana dhalika al-haris fi bid' al-amr wa fi bid' ad-da'wah ala فكري التشيع وأيضا وفي بعد عن دعوة الشيخ مقبل فسألت كيف كان الشيخ مقبل عند أن وصل كيف كان يعلمكم قال والله انظر يحكي عن دعوة الشيخ أول ما وصل وهكذا إلى أن خرج من الدنيا وذلك الرجل لا زال في رأسه التشيع قال والله لقد كان الشيخ أقول لك بصدق يلقمنا العلم كما تلقم الأم طفلها اللقمة كما تلقم الأم طفلها كان الشيخ يعلمنا ويلقمنا العلم انظر إلى رفق الأم بطفلها وإلى حرصها على إشباع طفلها عبر ذلك الرجل بهذا التعبير العظيم. Beliau rahimah hafizah Allah mengatakan, saya pernah bertanya kepada seseorang penjaga dari penjaga Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, yang menjaga, yang di mana beliau menduduki jabatan atau bisa menjaga Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah pada akhir hayat beliau rahimahullah. Yang di mana pada awal dakwah beliau rahimahullah, pada awal masuknya Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ke Yaman, orang ini, yaitu penjaga tersebut, dahulu masih berada dalam pemikiran tasyayyu' Syiah. Maka saya pun bertanya kepadanya tentang bagaimana dahulu Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah memulai dakwahnya begitu beliau masuk ke negeri Yaman. Maka orang ini menjawab, dia mengatakan, saya akan jawab kepadamu dengan jawaban yang sangat jujur. Jawaban yang sangat sangat jujur. Kana yu'allimuna wa yulqimuna al-ilm. Dahulu beliau rahimahullah mengajar kami dan juga menyuap kami ilmu, menyuapkan kepada kami ilmu bagaikan suapan seorang ibu kepada anaknya sendiri. Perhatikan, Orang ini mengibaratkan tentang ta'lim pendidikan beliau rahimahullahu ta'ala bagaikan suapan seorang ibu kepada anaknya, yang di mana seorang ibu sangatlah sayang terhadap anaknya. Dan orang tersebut sangatlah lembut dalam menyuapi anaknya sendiri. Dan berusaha untuk mengenyangkan anaknya dari ilmu, dari makanan tersebut. Maka Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala keadaannya bagaikan seorang ibu terhadap anaknya yang menyuapi anaknya dengan makanan tersebut. Hadzal mawqif wa hadhihi syahada min dhalika ar-rajul توضح لك تماما صدق الإمام رحمة الله تعالى عليه في قوله أتمنى لو أن العلم يسقى لسقيتكم العلم كما يسقى الماء. Maka barang siapa yang memperhatikan persaksian orang ini, maka dia akan bisa mengetahui tentang jujurnya dan benarnya ucapan beliau rahimahullahu ta'ala, bahwa saya sangatlah mengiming-imingkan atau mengharapkan seandainya saya mampu untuk menuangkan bagi kalian ilmu sebagaimana saya menuangkan air kepada kalian, maka saya akan menuangkan ilmu tersebut kepada kalian. Wa amma bin nisbati barakallahu fikum limahabbatihi fi talab al-ilm wa nihmatihi rahmatullahi rahmatullahi ta'ala alaihi faqad kana azima an-nihma fi talab al-ilm harisan ala at-tazawud min al-ilm hatta kharaja min ad-dunya. Adapun ditinjau dari segi kecintaan beliau rahimahullahu ta'ala terhadap ilmu dan juga menuntut ilmu, maka beliau adalah seorang yang betul-betul bersungguh-sungguh dan antusias untuk mendapatkan ilmu dan menuntutnya sampai beliau pun keluar dari kehidupan dunia ini. Wa kana hadha aidan min bid'i talabihi lil ilm rahmatullahi ta'ala alaihi. Hadha kana hadha al-hal fi hirsihi wa jiddihi wa nashatih mindu bid'i talabihi lil ilm. Dan keberadaan tersebut berupa usaha, semangat dan juga kesungguhan dalam menuntut ilmu tersebut, beliau melakukannya dari awal beliau menuntut ilmu. Hatta qala syekhuhu Hammad Al-Ansari rahimahullahu taala wa kana yadrusu fi 'indahu fi bilad al-Haramain qala ma ra'aytu mithlahu fi an-nashaat wa fi talab al-'ilm ma ra'aytu mithlahu. Sampai-sampai salah seorang dari guru beliau rahimahullah Hammad Al-Ansari rahimahullah, yang di mana beliau pernah berguru kepadanya di negeri Haramain, beliau memberikan pujian terhadap Syekh Mukbil dan mengatakan, saya tidak pernah melihat seorang pun dari kalangan penuntut ilmu semisal seperti Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i dalam semangat dan juga kesungguhan dalam menuntut ilmu. Wa kana fi bilad al-Haramain aidan rubbama ya'mal fil nahar yatakassab wa fil lail yatlubu al-'ilm wa rubbama yasharu ma'a al-kutub ila mata ila al-fajr fayaqul ajidu lidzatan a'zam min lidzatil muluk. Dan beliau rahimahullahu ta'ala kadangkalanya beliau berusaha, itu bekerja di waktu siang, di waktu malamnya beliau menuntut ilmu, bahkan kadangkalanya beliau pun begadang bersama buku-buku sampai kapan? Sampai terbitnya fajar. Dan beliau mengatakan, sedemi Allah saya tidak pernah merasakan keledatan sebagaimana ledatnya bersama ilmu. Wa kana muhibban lil ilmi hubban 'aziman. Dan beliau adalah seorang yang sangat cinta kepada ilmu dengan kecintaan yang luar biasa. Hatta innahu rahmatullahi ta'ala alaihi likathrati ma tu'awiduhu al-amrad aw likathrati ma yajiduhu fi as-saha aw fi ad-da'wah min al-mashakil aw hakadha qala wa inni wallahi la'aqra'u wa aftah sahih al-imam al-bukhari fa aqra' hadathana aw sahih al-imam muslim wa aqul hadathana fulan qala fayadhhabu jami'a yadhhabu jami'u ma ash'uru bihi min al-humum yadhhab kulluh limadha li'anni wajadtu bughyati hadathana wa akhbarana al-'ilm. Dan beliau rahimahullahu ta'ala saking banyaknya penyakit-penyakit yang telah menimpa beliau dan juga laporan-laporan ataupun urusan-urusan perkara-perkara yang berkaitan dengan dakwah atau yang tentang terjadi dalam keadaan masyarakat, maka beliau rahimahullah pernah mengatakan, sesungguhnya saya apabila telah membuka Sahih Bukhari atau membuka Sahih Muslim dan mengatakan haddatsana fulan yadhhab jami'u dzalik, maka seluruh perkara-perkara tersebut akan hilang begitu saja. Mengapa? Saya telah mendapatkan keinginanku, saya telah mendapatkan sesuatu yang saya cari-cari. Fa yaqulu rahimahullahu ta'ala ansa jami'a al-mashakil jami'a mashakil ad-dunya wa jami'a al-mashaghil bil iqbali al-kutub. Maka beliau rahimahullahu taala, maka saya pun melupakan seluruh permasalahan-permasalahan dunia, saya pun melupakan seluruh perkara-perkara dunia dengan membaca buku. الرجل هذا الإمام العظيم أحب العلم حبا فوق ما تتصور. Maka pria ini, seorang imam yang luar biasa ini, sangat cinta ilmu dengan kecintaan yang melebihi apa yang kau bayangkan. Min aqwalihi fi hubbihi lil ilm qala dakhala hubbul ilm fi qalbi anzar wa lahmi wa 'asabi wa 'azmi wa mukhi. Saking cintanya beliau terhadap ilmu, beliau pernah mengatakan, sesungguhnya kecintaan ilmu telah masuk ke dalam hatiku, masuk ke dalam dagingku, ke dalam darahku, ke dalam tulang-tulangku, sampai kepada sum-sum tulangku. فما ظنك برجل يخبر عن حب العلم بأنه قد سرى في جسمه عروقه أعصابه مخه لحمه قلبه العلم العلم. Bagaimana kiranya engkau dengan seorang pria yang telah mengabarkan tentang jati dirinya bahwa ilmu tersebut telah menyatu dengan tubuhnya, darahnya, tulangnya, urat-uratnya, persendian-persendiannya, semuanya bersama ilmu. فما ظنك بنهمتي من هذا حاله ومن حبه للعلم هذا. Bagaimana kiranya engkau dengan keagungan orang yang keadaannya, kecintaannya kepada ilmu seperti ini? Rahmatullah taala alaihi rahmatan wasi'ah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya dengan rahmat yang luar biasa, yang luas. Wa kana katsiran ma yudzakkiru thullabahu fa yaqul ya abna'i linatanafas ala talab al-ilm linuqbil ala talab al-ilm iqbalan kulliyan bima'na insa ad-dunya wa fitnat ad-dunya wa la tanshaghal bi shay' iqbil ala talab al-ilm iqbalan kulliyan. Dan dahulu beliau rahimahullah senantiasa memberikan anjuran kepada murid-muridnya agar mereka berlumba-lumba dalam menuntut ilmu. Dia mengatakan, ya tullabana, wahai para santri, wahai para penuntut ilmu, lupakanlah perkara dunia, lupakanlah segala sesuatu agar kita bisa fokus terhadap ilmu. Fastata'a rahimahullahu ta'ala fi fatratin wajiza. Anzar, huwa ma talab al-ilm illa ba'da na'am fatrah min al-umur istata'a bil jiddi wal ijtihad والحرص والمحبة للعلم خلال فترة وجيزة أن يصير ماذا؟ أن يصير إماما وأن يصير ماذا؟ أن يصير مجددا رحمة الله تعالى عليه. وطلب العلم ليس من أجل أن يصير إماما ولا من أن يصير مجددا، لا، من أجل الله سبحانه وتعالى، نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا. Dan beliau rahimahullahu ta'ala berhasil menggapai derajat imam, seorang tokoh pemimpin umat kaum muslimin, dan juga seorang pembaharu dakwah dengan waktu yang sangat singkat. Beliau rahimahullahu ta'ala tidaklah menuntut ilmu kecuali dalam waktu yang singkat. Bersamaan itu, dengan kesungguhan, dengan giat dan tekun, beliau rahimahullahu ta'ala bisa meraih derajat yang disebutkan tadi. Bukan berarti beliau rahimahullah menuntut ilmu dikarenakan hendak meraih derajat tersebut, la, akan tapi beliau menuntut ilmu memang hanya karena Allah Subhanahu wa taala, nahsabuhu kadzalik, itu yang kita perhatikan, yang kita sangka, wala nuzaki 'alallahi ahadan, dan kami tidak pernah memuji dan memberikan tazkiyah terhadap seorang pun dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wa kana rahmatullahi taala 'alaihi sabiran 'ala al-adhiyah min ajli al-'ilm. Dan beliau rahimahullahu ta'ala adalah seorang yang sangatlah bersabar dalam meraih dan menuntut ilmu. Dan beliau adalah seorang yang sangat bersabar untuk menghadapi segala gangguan dan juga rintangan dalam menuntut ilmu. Kana fi bid'i talabihi lil'ilmi rahmatullahi ta'ala alaihim tagmizuhu wa talmizuhu syi'ah wa yaqulun qabili bima'na leysa min as-sada leysa min ahli al-bayt yaquluna qabili wa kalima في بلاد اليمن معناها لا فائدة مهما تعلم هذا الشخص فلا فائدة ما يمكن أنه ينتفع ولا يمكن أن يستفيد من العلم هذا قبيلي يحتقرون القبائل هؤلاء الشيعة فمعنى هذا يثبطونه عن طلب العلم وهو يسمع ولا يبالي يقبل على طلب العلم. Dan beliau rahimahullahu ta'ala pada awal mula beliau menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau mendengarkan gangguan dan juga usikan dari mereka orang-orang Syiah, dari kalangan orang-orang Syiah. Kemudian mereka mencela dan menghina beliau dengan kalimat qabili. Kalimat qabili ini yaitu beliau bukan termasuk dari kalangan Ahlul Bait, yaitu derajat beliau, nasab beliau rendahan. yang dimana mereka menginginkan bahwa dengan kalimat ini bahwa bagaimanapun engkau menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala percuma. Tidak engkau tidak akan mungkin bisa mendapatkan derajat yang lebih tinggi dari kalimat Qabili. Engkau tidak akan bisa mendapatkan sesuatu yang lebih dibandingkan hal itu. Bersamaan itu beliau rahimahullahu taala mengabaikan mereka dan terus menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala walaupun mereka orang-orang Syiah berusaha untuk menjatuhkan semangat beliau dalam menuntut ilmu agama Allah. Wa kana rahimahullahu taala min ajli ilm yasbiru aidan ma'a as-sabr 'ala al-adhiyah min al-a'da'i wal-haqidin yasbiru 'ala al-ju'a wa aidan yusabbiru tullabahu min ajli talabi al-'ilm. Dan beliau rahimahullahu taala selain bersabar untuk menghadapi segala rintangan dan juga halauan dalam ilmu dan juga menuntutnya, beliau rahimahullahu taala juga sangatlah bersabar untuk menahan rasa laparnya. Dan juga beliau rahimahullahu berusaha untuk memberikan anjuran agar para penuntut ilmu bersabar agar mereka bisa mampu untuk mengambil ilmu agama. Wa kana yaqulu rahimahullahu taala ya abnai isbiru isbiru ala talab al-'ilm wasbiru ala al-faqr fa inna Allah azza wa jalla ikhtara li nabiyyikum al-faqr. Dan dahulu beliau rahimahullahu taala pernah berkata, ya abnai, wahai anak-anakku, bersabarlah kalian dalam menuntut ilmu. Bersabarlah kalian di atas kefakiran. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan nabinya di atas dan telah memilih bagi nabinya satu perkara, yaitu perkara kemiskinan. Yusabbiru tullabahu ala syaghafil 'aysh min ajli al-istimrar fi talab al-'ilm. Beliau rahimahullahu taala berusaha untuk memberikan anjuran agar para penuntut ilmu bersabar agar mereka tidak tersibukkan dengan menuntut ma'isyah, agar mereka bisa terus memberlangsungkan menuntut ilmu. Fa inna talib al-'ilm idza futihat 'alayhi ad-dunya rubbama inshaghala bid-dunya wa taraka talab al-'ilm. Karena sesungguhnya seorang penuntut ilmu apabila pintu-pintu dunia dibukakan baginya, bisa saja dia akan berpaling dan sibuk dari menuntut ilmu. Wa kana yaqulu rahimahullahu ta'ala ma hasala akalna wa ma tayassar akalna, bima'na la ninshaghal bil ma'akil wal masharib wal intiqa lil ahsan wal ajwad wa tazaj la ma tayassar akalna. Dan beliau rahimahullahu taala mengatakan, ma hasala akalna, apa saja yang ada kita makan. Ma tayassar akalna, apa saja yang Allah mudahkan ada di hadapan kita, kita makan. Dan beliau rahimahullahu taala menyebarkan agar seorang penuntut ilmu itu tidaklah disibukkan untuk mencari makanan-makanan, memilih-milih yang paling bagus, yang paling mantap, yang paling segar atau yang sama dengan itu, agar mereka betul-betul bisa fokus dalam menuntut ilmu. Kullu hadza min ajli an tatawaffara fursah akbar wa waqtan akthar lil syakhs fi talab al-'ilm. Seluruh ucapan ini adalah beliau ucapkan agar seorang penuntut ilmu itu bisa mendapatkan kesempatan yang besar dan juga bisa mendapatkan luang waktu yang lebih banyak agar dia bisa memfokuskan dirinya dalam menuntut ilmu. Ma'al jiddi wal ijtihad wal hirs barakallahu fikum istata'a al-imam al-mujaddid rahmatullahi ta'ala alaihi an yasala ila maqamin 'azim. Bersamaan di bergandengan dengan bersungguh-sungguh giat dan juga tekun, beliau rahimahullahu taala bisa meraih kedudukan yang luar biasa dalam menuntut ilmu. Intasharat da'watuhu khilala 20 sana ila al-masyariq wal maghrib fi bilad al-Yaman wa kharajat min bilad al-Yaman ila ayn, ila bilad al-Arab wa ila bilad al-alam khilala 20 sana. Dalam kurun waktu 20 tahun dakwah beliau rahimahullahu taala menyebar luas dari arah timur sampai arah barat di negeri Yaman, dan kemudian dari luar negeri Yaman keluar ke mana, ke negeri-negeri Arab lainnya, kemudian setelah itu menyebar luar sampai ke seluruh negeri-negeri yang ada di alam ini. Anzar at-tashayyu fi shamal al-Yaman wa at-tasawuf fi janub al-Yaman lahu akthar min 1000 sana. At-tashayyu lahu akthar min 1000 sana fi bilad al-Yaman fi shamal لم يتجاوز حدود الشمال لم يصل إلى الجنوب والتصوف له أكثر من 1000 سنة رحمك الله والتصوف له أكثر من 1000 سنة في اليمن الجنوبي في الجنوب لم يتجاوز الجنوب ولم يصل إلى الشمال لكن دعوة الإمام الواعظي خلال 20 سنة بتوفيق الله سبحانه وتعالى انتشرت في شمال اليمن وإلى جنوب اليمن وإلى المشرق وإلى المغرب وخرجت من بلاد اليمن إلى بلاد العالم. Perhatikan baik-baik. Dalam kurun waktu 20 tahun, dakwah beliau rahimahullahu ta'ala tersebar. Padahal di negeri Yaman, di arah utara negeri Yaman, di sana ada Syiah. Dan di selatan negeri Yaman, atau Yaman selatan itu orang-orang Sufiyah. Yang di mana orang-orang Syiah, dakwah mereka telah dibangun kurang lebih 1000 tahun. Dan dakwah orang-orang Sufiyah dibangun lebih dari 1000 tahun. Bersamaan itu, dakwah orang-orang Syiah tidaklah lepas dan dia keluar ke arah sampai kepada selatan dari negeri Yaman. Dakwah mereka masih tetap dalam utara negeri Yaman. Demikian juga dakwah orang-orang Sufi. Dakwah orang-orang Sufi yang dibangun lebih dari 1000 tahun tersebut tidaklah keluar dan sampai kepada utara dari negeri Yaman. Perhatikan dakwah Syekh Muqbil rahimahullahu taala dalam kurun waktu 20 tahun dakwah beliau tersebar di utara negeri Yaman sampai meluas ke arah selatan negeri Yaman dan dari negeri Yaman keluar kepada seluruh negara-negara yang ada di alam. Wala syakka anna li kulli da'wa min da'watay at-tashayyu' wa tasawuf laha ru'usuha wa laha a'lamuha wa laha masyaikhuha wa laha aydan 'ulama'uha ma'a kathratihim min al-jihatayn min at-tasawuf wa min at-tashayyu'. والإمام الوادعي رحمة الله تعالى عليه وحده انظر سبحان الله بالحجة والبرهان وفقه الله سبحانه وتعالى فهدم دولة التشيع في اليمن ودولة التصوف في اليمن وعلت راية السنة والدعوة السلفية في العالم. Dan tidak diragukan bahwa dua kelompok tersebut dari dakwah orang-orang Syiah dan dakwah Sufiyah tentunya memiliki para pemimpin, memiliki para tokoh, memiliki para masyayikh. Bersamaan itu, Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala menghadapi mereka seorang diri. Bersamaan itu, daulah syi'iyah tasyayyu' hancur jatuh di hadapan Syekh Muqbil rahimahullahu seorang diri. Demikian juga kekejayaan, kekuasaan orang-orang Sufiyah jatuh di hadapan Syekh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i dan beliau seorang diri menegakkan dan juga meninggikan bendera sunnah dan juga dakwah ahli sunnati wal jamaah di negeri Yaman. Fala ahad yunkiru fadlahu rahmatullahi ta'ala alaihi wa juhudahu al-jabbarah fi hadmi at-tashayyu' wa fi dakki husuni at-tasawuf wa fi aydan qam'i al-syiu'iyah al-ishtirakiyah fi bilad al-Yaman kama sayati ma'ana. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengingkari kemuliaan dan juga kehebatan beliau rahimahullah. Usaha yang perkasa, yang luar biasa dalam menghancurkan dan juga merobohkan benteng-benteng Syiah, dalam menghancurkan dan juga merobohkan kekuatan orang-orang Sufi dan juga dalam membongkar kesesatan mereka orang-orang ishtirakiyah, komunis sebagaimana akan datang penyebutannya. Fa'amara bil ma'ruf wa naha 'an munkar wa zajara ha'ula wa qama'a ulaik wa nasaha rahmatullahi ta'ala alayhi biqadri istita'atihi bi lisanihi wa bi bananihi wa bi talifihi wa tasnifihi wa da'watihi. Maka beliau rahimahullahu ta'ala pun memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf, melarang dari perkara-perkara yang munkar. Beliau rahimahullahu ta'ala memberikan nasihat kepada mereka, orang-orang tertentu, orang-orang itu, memberikan bantahan kepada orang-orang tersebut dan juga memberikan arahan kepada orang-orang tersebut. Beliau rahimahullahu ta'ala berupaya dengan sungguh-sungguh dengan lisannya, mengingkari kemungkaran dengan lisannya, dengan jari jemarinya, dengan tulisan-tulisannya. Sara'a ahlal bid'i wal ahwa hatta sara'ahum. Beliau rahimahullahu ta'ala bergulat dengan ahlul bid'ah dan juga ahlul ahwa sampai beliau pun berhasil menjatuhkan mereka. Fama kana minhum illa an sa'au ila madha ila igtiyalihi. Maka tiada satu upaya pun dari mereka kecuali yang bisa mereka anggap dan hasilkan kecuali berusaha untuk membunuh beliau rahimahullah. Wa hawalu igtiyalahu akthara min marrah lakin khayyaballahu amalahum. Dan mereka berusaha untuk membunuh beliau rahimahullah lebih dari sekali, akan tapi Allah Subhanahu wa taala menghinakan jerih payah yang mereka lakukan. Taratan bil irsal liman yaqtuluh wa taratan bit tafjir li ba'd al amakin wa ma'a hadha sallam Allah azza wa jalla. Kadangkalanya mereka melakukan upaya tersebut dengan mengutus seorang yang mau membunuhnya atau kadangkalanya dengan meledakkan beberapa tempat, bersamaan itu Allah Subhanahu wa taala masih saja menyelamatkan beliau. Wa huwa yasda'u bil haqq وَلَا يَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ. Dan beliau adalah seorang penegak kebenaran dan beliau tidaklah takut dengan celaan para pencela. لما خرج كتاب على بعض أهل الباطل قيل له لا تخرج الكتاب فإنك ربما تقتل وتؤذى قال يبقى الكتاب وأموت من أجل الكتاب. Maka pada suatu ketika beliau rahimahullahu taala mengeluarkan satu tulisan yang di mana tulisan tersebut adalah bantahan terhadap para ahlul batil, para pelaku kebatilan. Maka kitab tersebut pun atau beliau rahimahullahu taala pun ditegur dan dinasihati agar hendaknya beliau tidak mengeluarkan tulisan tersebut. Bima'ana amutu min ajli al-haqqi wa ad-da'wah. Mengapa apabila engkau mengeluarkan buku tersebut, biasa saja engkau akan dimutu, biasa saja engkau akan dibunuh. Maka beliau rahimahullahu taala mengatakan ya baqal kitab wa uqtal wa amut. Biarkan buku itu tetap beredar dan biar saya saja mati. Yaitu maknanya maksud beliau rahimahullahu walaupun saya meninggal maka ketahuilah kebenaran akan tetap tegak. Wa 'inda an ayqana bi mautihi rahmatullahi ta'ala alayhi idza bihi yaktubu fil wasiyyah bi anni kuntu atamanna an amuta fi sabili ad-da'wa muqatilan mujahidan fi sabilillahi subhanahu wa ta'ala walakin qadarullahi wa ma syaa fa'al an amuta 'ala firashi kana yatamanna an yuqtala fi sabil al-haq wa fi sabil ad-da'wa wa fi sabil as-sunnah إما باغتيال وإما بتفجير أو بأي شيء أهم شيء من أجل حق رحمة الله تعالى عليه. Begitu beliau rahimahullahu taala telah merasa tentang ajalnya telah mendekat bahwa beliau sebentar lagi akan meninggal dunia. Beliau rahimahullahu taala menulis suatu wasiat di mana wasiat tersebut menuliskan bahwa dahulu saya sangatlah menginginkan untuk saya terbunuh di jalan Allah subhanahu wa taala. Itu beliau sangatlah mengharap agar beliau bisa terbunuh di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, baik di saat beliau menegakkan kebenaran, atau di saat beliau berdakwah, atau di saat apa saja dia berkaitan dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala, beliau sangat mengharapkannya. Baik itu dia dibunuh dengan cara dia dibunuh, atau dengan cara peledakan sehingga beliau pun mati dalam keadaan tersebut. Bersamaan itu, beliau mengatakan, Qaddarallah wa ma sya'a fa'al. Ini adalah takdir yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan, dan apa saja yang Allah hendaki, maka Allah akan lakukan, saya harus mati di atas pembaringanku. ألف كتبا رحمة الله تعالى عليه في الرد على أهل الباطل سواء كانوا شيعة أو صوفية أو اشتراكية. Beliau rahimahullahu taala menulis buku-buku beliau kebanyakannya adalah dalam tujuan untuk membantah dan juga membantah orang-orang ahlul batil, para pelaku kebatilan, baik dari kalangan Syiah, Sufi atau Rafidhah atau yang selainnya. أو حزبية سواء كانوا من الإخوان المسلمين أو من السروريين أو من أصحاب الجمعيات الحزبية. Atau dari kalangan para hizbiyun, baik itu dari kalangan Ikhwanul Muslimin atau dari kalangan sururiyun ataupun dari kalangan para pemegang, para pemuja atau para orang-orang jam'iyah al-hizbiyah. فمن كتبه التي ألفها في قمع التشيع وهدي حصونه رحمة الله تعالى عليه كتاب إرشاد ذوي الفطن لإبعاد غلاة الروافض من اليمن. Di antara buku bantahan beliau rahimahullahu taala dalam bantahan dan juga menghancurkan pemikiran-pemikiran mereka adalah buku Irsyad Dawil Fitan, bimbingan, arahan dari seorang yang memiliki kecerdasan, bi'ibadir rafidah min biladil Yaman, untuk menjauhkan atau mengusir orang-orang Rafidah dari negeri Yaman. وأيضا كتاب الطليعة في الرد على على غلاة الشيعة. Demikian juga di antara buku beliau adalah Taliah fi raddi ala gulati syiah. Taliah dalam bantahan terhadap para orang-orang ekstrim, para pemuka dari kalangan orang-orang Syiah. وأيضا Riyadhul Jannah fi raddi ala a'da'i sunnah. Demikian juga Riyadhul Jannah, taman-taman surga, bantahan terhadap para pembantah sunnah. وأيضا الإلحاد الخميني في أرض الحرمين. Dan di antara buku beliau إلحاد الخميني, penyimpangan الخميني في إلحاد الحرمين, bahkan في بلاد الحرمين yang dilakukan di negeri حرمين. وأيضا صعقة الزلزال على أهل الرفض والاعتزال. Demikian juga صعقة الزلزال, bantahan terhadap الشيعة ماذا؟ على أهل الرفض والاعتزال. Terhadap para Rafidah dan juga para orang-orang Mu'tazilah. وأيضا ألف كتاب الشفاعة وكتاب صحيح المسند أو الجامع الصحيح في القدر ردا على الشيعة. Demikian juga beliau menulis kitabnya Asy-Syafa'ah dan juga Shahih Al-Musnad atau Jami' Shahih fil Qadar bantahan terhadap orang-orang Syiah. Fama kana min asy-syi'ati illa an iqtadu wa aftau bi anna damahu halal yuqtal. Dan tidak ada seorang pun dari kalangan orang-orang Syiah kecuali mereka akan jengkel kepada beliau dan beliau, mereka pun memberikan fatwa bahwa darah beliau halal. ومن مؤلفاته رحمة الله تعالى عليه في قمع الاشتراكية في زمان لا يستطيع أحد أن يتكلم على الاشتراكية وهو في بيته. Dan diantara tulisan beliau rahimahullah taala adalah tulisan untuk membantah dalam bantahan terhadap orang-orang komunis di zaman tidak seorang pun mampu untuk berbicara dan memberikan bantahan terhadap orang-orang komunis sedangkan orang itu berada di rumahnya sendiri. فقد كان الاشتراكيون لهم صولة وجولة ولهم جواسيس في كل مكان. Yang di mana orang-orang komunis saat itu memiliki kekuatan dan juga kekuasaan di setiap tempat dan juga mereka memiliki jawasis orang para jasus, para intel. وإذا تكلم فيهم أحد جاء هؤلاء في الليل أخذوه واختطفوه لا يعلم أحد أين هو. Apabila salah seorang di antara manusia berbicara dan juga menyebutkan keburukan tentang mereka, maka mereka mendatangi orang tersebut di waktu malam dan juga menyembunyikannya. Dan tidak seorang pun mengetahui di mana dan bagaimana keberadaan orang itu. فَصَدَعَ بِالْحَقِّ وَأَلَّفَ كِتَابَ أَسْيُوفَ الْبَاتِرَةِ أَسْيُوفَ الْبَاتِرَةِ عَلَى أَشْيُوعِيَّةِ الْكَافِرَةِ. Maka beliau rahimahullahu ta'ala pun menyusun satu kitab, أَسْيُوفُ الْبَاتِرَةِ عَلَى شُيُوعِيَّةِ الْكَافِرَةِ. وألف أيضا وجمع فتاوى في الوحدة مع الشيوعيين أي أن هذا لا يجوز حرام. Dan beliau rahimahullahu taala menyusun dan juga mengumpulkan fatwa-fatwa tentang bergabungnya dengan orang-orang komunis dan yaitu maksudnya perkara tersebut adalah perkara yang tidak diperbolehkan diharamkan. ونهو ردود وأشرطة على الصوفية. Dan beliau rahimahullahu taala juga memiliki bantahan-bantahan dan juga kasat-kasat yang tersebar untuk membantah orang-orang sufi. وقد حاولت الاشتراكيه ان يرسلوا في اغتيالهم لكن خيب الله امالهم كما سمعتم. Dan orang-orang sufi telah berusaha untuk membunuh beliau rahimahullah akan tapi Allah Subhanahu wa taala menjatuhkan dan juga menghinakan upaya dan jerih payah mereka sebagaimana kalian telah dengarkan. أما في قمعه للحزبية في بلاد اليمن وخارج اليمن فكثير جدا. Adapun bantahan beliau dan juga upaya beliau untuk menjatuhkan para hizbiyun di negeri Yaman ataupun di luar negeri Yaman maka sangatlah banyak. لأنه كان يقول رحمة الله تعالى عليه من أعظم الفتن التي دبرتها لنا أمريكا الحزبية فتنة دخلت في كل بيت. Dan beliau rahimahullah ta'ala pernah mengatakan bahwa di antara fitnah yang sangatlah berbahaya, sangatlah besar, yang dimana fitnah tersebut adalah satu fitnah yang dimasukkan oleh orang-orang Amerika adalah fitnah hizbiyah, yang dimana fitnah ini memasuki setiap rumah. Fa'allafa al-makhraj min al-fitnah, kitab al-makhraj min al-fitnah. Maka beliau rahimahullah ta'ala pun menyusun, menulis satu kitab yang disebut dengan al-makhraj min al-fitnah. Dhajja al-hizbiyun dhajjatan azimah. Sehingga para hizbiyun pun ribut dengan ribut yang luar biasa. Wa alafa aidan al-Burkan fi nasf jami'at al-Iman, jami'at al-Ikhwan Muslimin. Dan beliau rahimahullahu taala juga menuliskan al-Burkan fi nasf fi nasf jami'at al-Iman. Wa alafa aidan gharat al-Ashritah ala ahli al-jahli was-safsatah. Dan beliau rahimahullahu taala menulis kitab Gharat al-Ashritah ala ahli al-jahli was-safsatah. وأيضا له كتاب بعنوان الكلب العاوي يوسف القرضاوي. Dan beliau rahimahullah juga memiliki satu tulisan judulnya Kalbul Awi, anjing yang melolong, Yusuf Al-Qardawi. جميع هذه الكتب في الحزبيين هي عبارة عن مجالس للشيخ رحمة الله تعالى عليه ومحاضرات أشرطة فرقت في كتب. Kebanyakan buku-buku yang kita sebutkan tadi ini adalah ibarat suatu majlis-majlis beliau ataupun ceramah-ceramah beliau yang telah ditulis kembali dan kemudian dicetak. فكان رحمة الله تعالى عليه يتكلم في درسه وأحيانا يجعل محاضرة في الحزبيين ويقول لا يشغلون عن طلب العلم، يعطيهم صفعة وهو مستمر في تعليم المسلمين. Dan beliau rahimahullahu ta'ala kadang-kalanya berbicara pada ceramah-ceramah beliau atau sengaja melakukan ceramah umum untuk membantah dan menyebutkan tentang keberadaan mereka orang-orang hizbiyun. Kemudian beliau mengatakan jangan sampai orang-orang hizbi ini menyibukkan kita dan menuntut ilmu. Maka beliau pun melanjutkan menuntut ilmu dan memberikan tamparan demi tamparan di tengah-tengah pembahasan ilmunya. Kullama zahara hizbiyun aw da'i min du'atil hizbiyah qama'ahu wa takallama fi. Maka setiap kali nampak muncul nongol salah seorang dari kalangan hizbiyun, maka beliau rahimahullah ta'ala pun berusaha untuk menjatuhkan dan juga memberikan bantahan kepadanya. Wa kana rahmatullahi ta'ala alaihi harisan ala tathabbut fi naqlil akhbar wa fi jarhir rijal. Dan beliau rahimahullah ta'ala adalah seorang yang sangatlah bersungguh-sungguh dalam tasabut menekankan dan memastikan suatu perkara, baik itu tentang memberikan bantahan kepada seseorang atau memberikan jarh ar-rijal. Jarh ar-rijal yaitu memberikan celaan terhadap orang-orang tertentu. Fala rubbama tatihi al-akhbar imma min ba'd al-ashkhas aw ittisalat bi anna fulan wa fulan wa fulan fayatathabbat tamaman wa yara al-waqt al-munasib فإذا وصلت الأخبار موثقة جاء بالكلمة المناسبة. سبحان الله، أهل اليمن جميعا متفقون على هذا الحال، أنه إذا قال كلمة سد المسد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسد المحل، فيقول أهل اليمن صدق الإمام الوادعي. Beliau rahimahullahu ta'ala apabila datang kepadanya orang-orang menyebutkan tentang keberadaan orang-orang tertentu atau beliau ditelepon dengan penyebutan tentang keberadaan orang-orang tertentu, beliau pun tidak langsung menerima begitu saja. Akan tapi apabila telah datang berita yang telah pasti, maka beliau rahimahullahu ta'ala berbicara pada waktu yang tepat. Beliau berbicara dengan waktu yang tepat dan beliau apabila telah berbicara langsung menutup seluruh celah. Tiada lagi celah setelah itu. Dan ini adalah satu perkara yang disepakati oleh Ahlul Yaman bahwa beliau rahimahullahu ta'ala in takallama takallama bilhaq. Kalau beliau berbicara maka beliau betul-betul berbicara sesuai dengan kebenaran. Ya ayuhalladina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang tepat. Ucapan beliau tepat pada waktu tempatnya. Wa ma kana rahimahullahu ta'ala bimujarrad ma yasal ilaihi khabar yatakallam. La, bal hadhi halatun madhmumah. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Dan beliau rahimahullahu ta'ala apabila datang kepadanya satu berita, tidaklah langsung berbicara mengapa keadaan ini adalah suatu keadaan yang tercela. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian satu berita dari seorang yang fasik, maka hendaknya kalian memastikan berita tersebut. Janganlah sampai kalian menimpakan satu vonis terhadap satu kaum kemudian kalian akan menyesali apa yang telah kalian lakukan sendiri. Fa kana jarhuhu rahmatullahi ta'ala 'alaihim mutamayyizan أولا مبنيا على الأدلة والبراهين والتثبت في الأخبار. الأمر الثاني بارك الله فيكم كلام سديد في محله لا فيه غلو وليس فيه إجحاف لا هذا ولا ذاك، كلمة في محلها. Dan beliau rahimahullahu ta'ala apabila berbicara maka beliau atau jarh celaan beliau terhadap seseorang itu sangatlah berbeda dengan celaan-celaan yang lain. Mengapa? Dikarenakan celaan beliau pertama berdiri di atas berita yang pasti. Berita yang pasti dan juga dengan suatu perkara yang betul-betul diyakini. Kemudian ucapan beliau tidaklah, ucapan beliau tepat sesuai dengan keadaan dan diletakkan pada tempatnya. Tidak berlebihan juga tidak terlalu merendahkan. Lam yakun hunalika habbun fil nufus bal adalatun wa insaf. Dan ucapan beliau tersebut tidaklah dibangun di atas kepentingan-kepentingan jiwa pribadi beliau, akan tapi beliau menyebutkan ucapan tersebut di atas adalah wal insaf, di atas keadilan. Wa mimma yadulluk ala hadha akhi muslim ba'd ahli al-bid'ah wal ahwa alladhina jarahahum al-imam al-wadi'i min ashab al-jam'iyyah al-hizbiyyah ba'd wafat al-sheikh Muqbil rahmatullahi ta'ala alayhi قام يثني على الإمام الوادعي. Dan diantara bukti yang bisa membuktikan apa yang kita sebutkan ini, wahai ikhwan barakallahu fikum, adalah mereka orang-orang hizbiyun dari para pemilik yayasan-yayasan yang Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah telah caci, yang telah jarah. Mereka begitu Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah taala meninggal dunia, mereka memuji dan menyanjung beliau rahimahullah. Faqala lahu ba'd ashabihi wa atba'ihi tuthni 'alayhi wa qad takallama fik wa hadama da'watak. Famadha kana al-jawab? Ar-rajul a'lamu bi nafsihi. Qala dhaka al-imam in takallama takallama lillah wa in takallama takallama bihaqq, ya'ni sadaqa fi ma qala fiyya. Maka sebagian dari para pengikut hizbi tersebut, yaitu para pemilik yayasan tersebut, pun berkomentar kepada orang itu, mengapa engkau menyanjung dan memuji orang tersebut, yaitu Al-Imam Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i, sedangkan dia telah memperbincangkan dirimu, telah memberikan teguran, celaan terhadap dirimu, dan juga menghancurkan dakwahmu. Maka beliau rahimahullah, maka beliau orang tersebut, hizbi tersebut menjawab, dan tentunya orang hizbi itu mengetahui tentang dirinya sendiri. Beliau rahimahullah, Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, in takallama takallama lillah. Beliau apabila berbicara, maka beliau betul-betul berbicara hanya karena Allah. Wa in takallama takallama bilhaq. Kalau dia berbicara, maka dia berbicara sesuai dengan kenyataan. Apa yang dia bicarakan tentang diriku itu adalah benar. Wa hakadha tajid min thana wa abiyatu ash'ar man ashabil jam'iyat alladhina takallama fihim al-imam al-wadi'i rahmatullahi ta'ala alayhim. لماذا يقولون ذاك رجل هبة الله لأهل اليمن؟ Maka engkau bisa mendapati sanjungan-sanjungan yang banyak dan juga puisi-puisi yang menyebutkan tentang sanjungan kepada beliau rahimahullah, bahkan dari mereka kalangan para hizbiyun, yang di mana beliau rahimahullah telah berbicara tentang keburukan tentang mereka. Mengapa mereka menyebutkan hal itu? Dikarenakan mereka mengakui bahwa pria ini, yaitu Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, hibatullah ala ahli Yaman, adalah anugerah hibah dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap penduduk negeri Yaman secara menyeluruh. Kana rahmatullahi ta'ala alaihi sadi'an bilhaq nasiha lil muslimin. Al-kalima yajrahu fiha syakhs yuridu nusha lah waradahu lilhaq wa nusha lil muslimin wa tahdhiruhum min batilah. Beliau rahimahullahu ta'ala seorang penegak kebenaran dan seorang penasihat kepada kaum muslimin. Beliau rahimahullahu ta'ala tidaklah menjarah seseorang kecuali karena beliau betul-betul memberikan nasihat kepada orang itu dan agar orang tersebut kembali dari kebatilannya menuju kebenaran, dan sekaligus sebagai nasihat kepada kaum muslimin agar kaum muslimin berhati-hati dari keburukan orang tersebut. Kaifan nasihat? Tamam. Want? Masuk? ننتقل بارك الله فيكم بعد ذكر بعض النبذ من سيرة الإمام الوادعي رحمة الله تعالى عليه إلى وفاته رحمة الله تعالى عليه ما يتعلق بوفاته. بارك الله فيكم. Kita akan berpindah dari penyebutan pembahasan tentang jalan riwayat hidup sejarah beliau rahimahullahu taala kepada pembahasan berikut berupa penyebutan tentang wafatnya Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullah. Hatta يكفي ويسع بقية الوقت بارك الله فيكم لبقية الموضوع. Agar waktu yang tersisa bisa kita mada kita tempatkan, kita gunakan untuk menyebutkan beberapa pembahasan yang yang akan datang. فاختصرنا ذكرنا ما تقدم بارك الله فيكم من سيرته نبذا. Maka kita pun memberikan ringkasan dan kita telah menyebutkan dari riwayat hidup sejarah beliau rahimahullah kesimpulan-kesimpulan yang telah kita sebutkan tadi. Amma ma yata'allaqu biwafatihi rahmatullahi ta'ala alaihi faqad kana yu'ani rahimahullahu ta'ala min waja'in wa amradin fil kabid wa tatawwarat hadhihi al-awja' ila akhir wafatihi aw ila akhir hayatihi rahmatullahi ta'ala alaihi fakana sababan fi wafatihi. Adapun penyebab meninggalnya beliau rahimahullahu taala, maka beliau sebelum meninggalnya telah merasakan dan juga menderita penyakit yang ada pada hati beliau, kibdah, hati beliau, yang di mana penyakit tersebut terus berlanjung berkesinambungan sampai kepada meninggalnya beliau rahimahullah. Falamma ishtadda alaihi al-marad fi dar al-hadith bi Dammaj fi bilad Sa'da nuqila ila madinati Sana'a fi bilad al-Yaman min ajli al-ilaj. وكان له أيضا ترقيد في مستشفى الثورة. Tatkala penyakit beliau semakin marah, semakin memarah, semakin parah, yang dimana penyakit tersebut beliau derita di Sa'dah, Kabupaten Sa'dah, maka beliau rahimahullahu ta'ala dipindahkan kepada rumah sakit yang ada di Sana'a. Terkibun asyuh. Mustafatul. Asyuh terkibun. Asyuh kutawun. Terkibun. Naum. Ya'ani labud min raqud. Ya naum hur sarir. Labud. Taib. Yang dimana beliau harus banyak beristirahat, tertidur di atas mana banyak beristirahat di atas tempat tidurnya di Mustashfa Thawrah. Wa athna fatrat maradhihi wa baqaihi fi Mustashfa Thawrah barakallahu fikum kathura zairun lahu min amakina kathira min bilad al-Yaman. Maka di tengah-tengah beliau dalam masa proses pengobatan dan juga peristirahatan di rumah sakit Thawrah, maka banyaklah para pengunjung yang mengunjungi dan membesuk beliau dari seluruh penjuru negeri Yaman. Wa waqtu ziyarah bihasabi an-nizam laysa illa waqtan yasiran min ba'di adh-dhuhr taqriban ila qabl al-maghrib. Dan waktu kunjungan itu hanya waktu yang ringkas, singkat, tidak sesuai dengan aturan-aturan rumah sakit tersebut, yang dimana waktu kunjungan tersebut setelah duhur sampai batas waktunya sebelum waktu maghrib. Lakin hadha al-waqta la yakfin min ajli istiqbal ha'ula'i zairin. Akan tapi waktu yang panjang tadi tidaklah cukup untuk menerima seluruh para pengunjung. Fa talaba al-imam al-wadi'i rahimahullahu ta'ala min ar-ra'isi an yaftah al-majal bil-layli wan-nahar liz-zairin wa an la yamna'a ahadan min az-zuwar fi laylin aw fi nahar. Maka Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah meminta kepada pemimpin rumah sakit tersebut agar membukakan kesempatan kepada para pengunjung dan pembesuk di waktu pagi, siang dan juga malam, dan tidaklah menghalangi seorang pun dari mereka untuk berziarah dan membesuk beliau rahimahullah. Fa futiha babu ziyarati lil Imam Al-Wadi'i fi mustashfa Thawra li awwal marra minza an ussis ila al-an li awwal marratin hadha al-majal al-wasi' wa az-ziyarah al-'amma bilailin wa binharin. Maka disebabkan al-Imam Al-Wadi'i rahimahullah kesempatan untuk berkunjung pada kali pertama kalinya itu dibuka dengan kunjungan yang luas, yang waktunya yang panjang pada kali pertamanya, dari pertama kali dibangunnya rumah sakit tersebut, dikarenakan permintaan al-Imam Al-Wadi'i rahimahullah. Wa syahida mustashfa Thawrah amran ma qad syahidahu min qabl ta'ajjab al-atibba وتعجب الممرضون وتعجب المرضى ما هذه الأمة إلى أين قالوا الإمام الوادعي الشيخ مقبل مريض سبحان الله هكذا. Maka rumah sakit ini pun terkejut dan terheran-heran dengan apa yang terjadi di saat sakitnya Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Para dokter, para tabib merasa heran-heran dan juga terkagum-kagum dengan keadaan tersebut. Demikian juga para perawat, demikian juga orang-orang yang sakit yang ada di rumah sakit tersebut heran, apa ini? Apa umat yang banyak sangat sangat banyak ini? Kalau ada banyaknya manusia yang datang dan berkunjung di tempat ini, maka ketahuilah di sana ada seorang imam, Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Ba'dhun nas rubbama lamma ra'a hadhihi al-a'dad min az-za'irin wa tilka as-sayyarat yadhun anna waziran min al-wuzara أو أن الرئيس من الرؤساء مريض في المستشفى فإذا به يسأل من قالوا الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي. Sebagian manusia yang melihat keadaan ini, banyaknya orang-orang yang berkunjung, mobil-mobil yang banyak yang parkir di luar sana, akan menyangka bahwa bisa saja ada di dalam rumah sakit ini terdapat seorang menteri dari perdana menteri yang sakit, atau mungkin saja ada seorang presiden dari presiden-presiden yang sakit. Maka mereka pun bertanya-tanya, siapa di depan? Mereka pun menjawab, dia adalah seorang Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Wa kana rahmatullahi ta'ala alaihim idza istata'a al-qiyam wa kana aidan mustayqidan yakhruju na'am wa huwa yuhada bayna ar-rajulayn wa rubbama al-ibar ibarul mughadhiyah fi yadayhi yakhruju ila an yara an-nasa thumma yashkuruhum wa yad'u lahum na'am وهكذا يذكرهم بفضل زيارة المريض وأجره عند الله سبحانه وتعالى ويعتذر لهم من الجلوس معهم لكثرة الأوجاع وهذه المغذيات الأدوية في جسمه. Dan beliau rahimahullah ta'ala dahulu apabila mampu untuk duduk, apabila mampu untuk berdiri, beliau berjalan dan digandeng ataupun dipikul oleh dua orang dari sebelah kiri dan kanan. Bersamaan itu impus masih ada di kedua tangannya. Beliau datang dan juga menghadap kepada para orang-orang yang mengunjungi beliau. Beliau pun mengingatkan kepada mereka tentang keutamaan mengunjungi dan masuk orang-orang yang sakit, dan juga mengingatkan bahwa sesungguhnya pahalanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, memberikan nasihat dan juga mendoakan mereka dengan kebaikan, dan juga meminta udzur, meminta maaf bahwa beliau tidak mampu untuk duduk bermajelis bersama mereka dikarenakan banyaknya penyakit yang menimpa beliau dan juga masih adanya impus yang tetap berada pada tangan-tangan beliau. Ba'da hadhihi al-fatrah nuqila ila bilad al-haramain as-saudiyyah thumma min bilad al-haramain ila amerika min ajli al-ilaj. Setelah beberapa saat, beberapa waktu di Mustashfa Thawra, beliau pun dipindahkan pengobatannya ke sebagian rumah sakit yang ada di Arab Saudi, kemudian setelah itu dipindahkan ke sebagian rumah sakit yang ada di Amerika. Thumma raja'a min Amerika ila biladi al-haramain wa lahu 'awda ukhra ila Amerika, lakin qal al-maut wa la arji' ila Amerika. Kemudian setelah itu beliau pun dikembalikan ke sebagian rumah sakit yang ada di Biladul Haramain, Arab Saudi, dan beliau mendapatkan satu janji agar dikembalikan ke rumah sakit yang ada di Amerika. Maka beliau rahimahullah ta'ala, akan tapi beliau rahimahullah mengatakan al-maut, kematian itu lebih saya senangi dibandingkan saya harus kembali ke sana. Fanuqila ila Almania wa jalasa fatratan fil ilaj thumma qarrara al-atibba bi anna halatahu mai'usa. Kemudian beliau pun juga sempat dipindahkan ke sebagian rumah sakit yang ada di Jerman, dan beliau sempat dirawat beberapa waktu di sana, dan para dokter-dokter yang ada memastikan dan memutuskan hasil bahwa sesungguhnya hidup beliau sudah akan berakhir, sudah tidak akan ada kesempatan untuk bisa sehat kembali. Wa annal kabida qad talifa tamaman, dan sesungguhnya hati beliau telah hancur. Wa la sabila ila al-ilaj, dan tiada lagi jalan untuk mengobatinya. وأن الحالة تزداد يوما بعد يوم سوءا وأن الأفضل عجل برجوعه إلى بلده إلى بلده ليموت في بلده. Dan sesungguhnya keadaan beliau semakin hari demi hari semakin memburuk, dan yang paling baik bagi beliau adalah hendaknya disegerakan agar kembali ke negerinya sendiri. العجيب الذي تعجب منه البروفيسور الذي كان يقوم بمعالجة الإمام الوادعي كان يدخل على الإمام الوادعي فيرى الإمام الوادعي رحمة الله تعالى عليه وهو منتجع على فراشه يقرأ في بعض كتبه فيدخل عليه فيكلم الآخر فيقول له هذا رجل عجيب هذا الرجل عجيب نحن نقول له ما بقي من حياتك إلا أيام وإذا به يقرأ في الكتب وبطمأنينة وهدوء بال مثله ما يمكن يعني شخص يعطى هذا الخبر لا يمكن أن يكون بهذا الحال. Maka sebagian profesor yang mengurusi pengobatan beliau rahimahullah itu terheran-heran dan juga terheran-heran terhadap keadaan beliau. Itu apabila beliau orang itu profesor tersebut yang mengobati beliau rahimahullah masuk mendatangi beliau di kamarnya. Maka dia melihat beliau rahimahullah ta'ala dalam keadaan berbaring sedangkan bukunya masih ada hadapannya terbuka, yaitu beliau membaca. Maka orang itu pun berkata kepada sebagian yang ada di sekitarnya, sesungguhnya orang ini aneh, orang ini sungguh aneh. Mengapa? Orang ini telah dikabarkan bahwa dia akan meninggal dalam beberapa waktu yang dekat ini, dia masih telah dalam keadaan tenang adem ayam ya, membaca bukunya sendiri. Iya, padahal orang yang seperti beliau, itu orang yang dikabarkan berita seperti ini, biasanya tidak akan mendapatkan kenyamanan sebagaimana yang didapatkan oleh beliau rahimahullah. Faqala asy-syekh Muqbil rahimatullah taala alaihi lil mutarjim, qala lahu madza yaqul? Qala yaqulu kadza wa kadza. Qala qul lahu anta tuhsinu al-inaya bi anta tuhsinu al-ilaj wa al-inaya bil marḍa. Qul lahu. Falamma qala lahu قال الآن ادعوه إلى الإسلام ادعوه إلى الإسلام ادعوه إلى هذا الدين إلى الإسلام. سبحان الله، الرجل في حالة خطيرة ومشغول بنفسه وإذا به يحرص على دعوة غير المسلمين في الدخول إلى الإسلام. Maka beliau rahimahullahu taala berkata kepada seorang penerjemah yang ada di situ, apa yang dikatakan profesor tadi? Maka penerjemah mengatakan, dia mengatakan ini dan ini. Maka beliau rahimahullahu taala mengatakan kepada penerjemah, sampaikan kepada orang itu, engkau adalah seorang yang hebat, pandai dalam merawat dan juga mengobati orang lain. Kemudian beliau rahimahullah taala mengatakan, kalau begitu sekarang sampaikan kepada dia, keadaan ini bisa jadikan sebagai pursa kesempatan untuk mendakwahinya. Ajak dia untuk masuk ke dalam Islam, ajak dia masuk ke dalam Islam, ajak dia untuk masuk ke dalam agama Islam. Subhanallah. Keadaan beliau rahimahullah taala dalam sibuk, dalam keadaan yang sangat berbahaya tentang dirinya dan sibuk untuk mengurus dirinya, beliau tetap mengingat dan mengajak orang untuk masuk ke dalam agama Islam. أخبرني المرافق له هنالك في بلاد ألمانيا في أواخر حياة الشيخ مقبل رحمة الله تعالى عليه قال والله لقد كنا إذا طلب الشيخ رحمة الله تعالى عليه في وقت الضحى أن يصلي صلاة الضحى لقد كنا نحمل أربع قرب بأربعة أعمدة أربع قرب هذه قربة معلقة هنا وأخرى هنا وهنا في الجهة الأخرى مثلها في ساعده وأيضا عند كتفه قال نحمل له هذه القرب حتى ندخله إلى مكان قضاء الحاجة وهو مكان واسع بالنسبة لي في تلك الأماكن نعم كالغرفة ثم إلى أن يفرغ ويتوضأ فينادينا فنذهب فنأخذ هذه القرب حتى يخرج إلى محله في غرفة التمريض فيقول أنا أريد أن أصلي الضحى وصلاة الضحى سنة فيقولون له يا شيخ صلي وأنت مضطجع أو صلي وأنت جالس القرب معلقة نعم الأدوية معلقة فيقول لا لا لا لا أنا لا أصلي إلا وأنا قائم ما دمت مستطيعا أن أصلي وأنا قائم أنا أحب ليس واجبا أن أصلي السنة وهو قائم لكن أنا أحب أن أصلي وأنا قائم يقول لي هذا المرافق قال والله أن الشيخ يصلي ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد قال ونحن ندني نعم من أجل أن يتم سجوده ويرفع من سجوده إلى أن يقوم قال وهكذا وحرص الشيخ رحمة الله تعالى عليه على صلاة الضحى ما ترك صلاة الضحى في شدة المرض حتى قبض رحمة الله تعالى عليه. Dan sebagian dari para pendamping beliau rahimahullahu taala menyebutkan pada saat masa pengobatan beliau di Jerman menyebutkan bahwa beliau rahimahullahu taala betul-betul menjaga salat duhanya sampai-sampai beliau rahimahullahu taala apabila hendak melaksanakan menunaikan membuang hajatnya dan juga berwudu atau untuk melaksanakan salat duha, beliau memanggil kami, itu para pendamping, untuk membantu beliau untuk berpindah dari tempat tidurnya, pembaringannya, kepada tempat untuk berwudu, qada'il hajah, WC atau semaan wangan itu. Ini mana di tempat itu, yaitu negeri tersebut, WC-nya luas bagaikan kamar. Ya. Maka yang di mana impus yang ada yang melekat pada beliau rahimahullahu taala sekitar 4. Di sebelah kanan 2, satu tangannya satu di arah sini dengan di sebelah kirinya demikian juga. Maka mereka pun memasukkan beliau rahimahullah di dalam kamar tersebut untuk berwudu dan juga menunaikan hajatnya kemudian berwudu. Apabila beliau telah selesai dari perkara tersebut, beliau pun memanggil kami, kemudian kami pun mengangkatnya. Setelah itu kami kembalikan beliau di kamarnya dan beliau mengatakan kepada para pendamping beliau, demi Allah saya hendak melaksanakan salat duha. Maka para pendamping mengatakan, ya Syekh, seandainya engkau hendak melaksanakannya, salatlah dalam keadaan engkau berbaring atau dalam keadaan engkau duduk. Yang dimana salat duha adalah perkara yang sunnah. Salat duha adalah suatu perkara yang disunnahkan. Bersamaan itu beliau rahimahullahu taala selalu senantiasa menjaganya. Dan beliau rahimahullahu taala mengatakan kepada para penjaganya, saya tidak senang dan saya tidak suka untuk saya melaksanakan salat duha kecuali dalam keadaan saya berdiri. Walaupun tidak wajib bagi saya untuk saya berdiri, akan tapi selagi saya mampu untuk berdiri, maka saya senang untuk melakukan salat duha dalam keadaan berdiri. Maka para pendampingnya tersebut mengatakan, beliau rahimahullah melaksanakan salat duha. Beliau ruku, beliau sujud, dan demi Allah, beliau tidaklah ruku dan juga sujud kecuali kami mendekatkan kantongan-kantongan impusir kepada beliau rahimahullah agar beliau bisa menyempurnakan ruku dan juga sujudnya. Sampai beliau rahimahullah wa ta'ala menyelesaikan hal tersebut. Inilah penjagaan beliau rahimahullah terhadap salat duhanya. Dalam keadaan yang sangat parah, sakit yang sangat parah pun, beliau rahimahullahu tidak meninggalkan salat duhanya sampai beliau rahimahullahu meninggal dunia. Wa kana rahmatullahi ta'ala alaihi fi awakhir hayati la ya'kul wa la yashrab innamal ghidha 'abr hadhihi al-ibar. Dan beliau rahimahullahu pada akhir hayatnya tidaklah makan, tidak juga minum, akan tapi gizi-gizi ataupun nutrisi-nutrisi tersebut dimasukkan dari arah-arah kantong-kantong impus tersebut. Walamma huditha an tarki salati ad-duha fa innaha sunnah hatta la yashqa ala nafsihi qala ma a'lamu nafsi taraktu salata ad-duha mindu an 'alimtu fadlaha ma a'lamu nafsi taraktu salata ad-duha. Tatkala beliau disampaikan agar hendaknya beliau meninggalkan salat duha dikarenakan itu hukumnya hanya sunnah, maka beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, saya tidak pernah tahu tentang diriku, saya tidak pernah mengetahui bahwa saya ini meninggalkan salat duha semenjak saya mengetahui tentang keutamaan salat duha sampai hari ini. Lama ishtadda al-marad wa qarrar al-atibba irja'ahu ila al-balad nuqila ila bilad al-haramain wa aydan fi makkah khasa wa qubida rahmatullahi ta'ala alaihim ودفن بجوار قبري الشيخين العالمين المجددين الشيخ ابن عبد الشيخ عبد العزيز ابن باز والشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله تعالى عليهما. Maka tatkala para dokter telah menyimpulkan bahwa beliau akan sebentar lagi akan meninggal dunia dan hendaknya lebih bagus kalau dia dikembalikan ke kampung halamannya, maka beliau rahimahullahu ta'ala dikembalikan ke Biladul Haramain, itu Arab Saudi, dan secara khusus beliau tinggal di kota Makkah. Dan begitu beliau rahimahullahu ta'ala meninggal dunia, beliau dikuburkan di samping dua orang tokoh dari tokoh kaum muslimin dan dua orang pembaharu dari pembaharu kaum muslimin, yaitu beliau dikuburkan di samping Syekh, kuburan Syekh Abdul Aziz, tayyib, Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz, Abdul Aziz bin Baz, Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, dan juga di samping Syekh Muhammad Salih Al-Uthaymin rahimahullah. Wa kana dhalika fi maqbarati Al-Adl bi Makkah. Dan perkuburan tersebut atau kuburan beliau terletak pada perkuburan Al-Adl yang ada di kota Makkah. Wa kana dhalika fi sanati 22 wa 400 1000 Hijriyah. Yang di mana tahun meninggal beliau rahimahullahu taala pada tahun 22, tayyib, 1422 Hijriyah. وكان الإمام الوادعي رحمة الله تعالى عليه كثيرا ما يكرر حديث أبي عزة عند الإمام الترمذي. Dan beliau rahimahullahu taala senantiasa mengulang-ulang hadis Abu Azza yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah. إذا أراد الله قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam bersabda, "Idza aradallahu qabda 'abdin bi ardin ja'alallahu lahu fiha haja." Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kematian seorang hamba di satu negeri, maka Allah Subhanahu wa taala mesti akan menjadikan ada hajat bagi orang tersebut tempat tersebut. Fa rahmatullahi ta'ala alaihi rahmatan wasi'ah. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Wa nas'alullah azza wa jalla an yaghfira lahu wa an yuskinahu al-firdaus al-a'la. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menenangkan beliau dan juga menganugerahkan beliau dengan jannatul firdaus yang paling tinggi. Rahatun yasira insyaallah, thumma nutimmu baqiyata sirati al-imam al-wadi'i wa aidan ma baqiya fi hadzal mawdu'. Dan insyaallah istirahat sebentar, kemudian kita akan sempurnakan tentang sejarah riwayat hidup Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullah dan juga apa-apa yang berkaitan dengan pembahasan ini.